Mari dimulai. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 5. Ya. Hadis yang paling bawah. An Sahal bin Sa'adin, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Wa qala bi usbu'aihi sababati wal wusta. Rawahul Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Sambil beliau mengisyaratkan dengan dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Ada seorang yatim, beberapa tahun kemudian ibunya menikah lagi. Apakah status anak tersebut masih yatim atau tidak yatim lagi, Ustaz? Ya, sudah tidak. Kalau menikah lagi berarti kan ada yang tanggung jawab. Mestinya suami ibu tadi tidak hanya mau menerima ibunya, ya, dia punya anak, ibunya dinikah atau anaknya dibuang, tidak begitu mestinya. Jadi laki-laki yang menikahi janda punya anak itu bagi anak yatim masih kecil, itu menjadi tanggung jawabnya. Ya. Jadi jangan sampai ibunya saja yang diambil, anaknya dibuang, diterlantarkan. Enggak boleh itu. Apalagi bila kita sering membantu, seumpama memberi uang jajan pada anak yatim, apakah termasuk memelihara anak yatim atau tidak? Memeliharai cuma hanya sering membantu, ya. Memelihara masa orang ngerti memelihara. Memelihara ngopeni tidak sekedar memberi makan. Ya, biar pendidikannya juga diperhatikan. Ya. Dididik anak itu supaya menjadi anak, ya seperti anaknya sendirilah. Artinya anak yatim itu dicukupi kebutuhannya. Seperti anaknya sendiri. Ya, dia sekolah. Yatim kan sudah harus sekolah. Orang kok, karena bapaknya sudah tidak ada, anaknya enggak bisa sekolah. Nah, ini sekolahkan anaknya. Seperti anak-anak yang lain yang masih punya orang tua. Tidak sekedar diberi makan sering, ya. Jadi sudah menolong, sudah baik sendiri anak yatim itu. Tapi yang namanya memelihara anak yatim itu ya dipelihara betul, tidak hanya sekedar dikenyangi perutnya, dididik, ya, pendidikannya juga. Jangan sampai nanti anak ini menjadi anak yang terlantar, tidak mengerti aturan. Karena Allah juga katakan, adalah kamu khawatir karena meninggalkan generasi yang lemah. Lemah di sini terutama lemah iman. Maka kita melihat anak yatim, ya kita biara, ya seperti anak kita. Apalagi? Rasulullah halaman 6, hadis yang paling atas. An Sofwan ibni Sulaiman yarfa'uhu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah aw kalladhi yasumun nahara wa yaqumul laila. Rawahul Bukhari. Dari Sofwan bin Sulaim, ia merofaktanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang menolong janda dan orang miskin adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang senantiasa berpuasa di siang hari dan sholat malam di malam harinya. Pertanyaan, janda yang harus ditolong di sini, janda yang bagaimana? Yang miskin atau yang kaya? Karena sekarang banyak janda-janda yang kaya. Dan bagaimana cara menolongnya? Jadi menolong janda di sini Ya janda yang perlu ditolong. Ya, yang perlu ditolong. Mbak janda ya, pada zaman Rasulullah, dunia Islam itu, wanita itu tidak berkewajiban mencari nafkah. Nafkah itu tanggung jawab penuh pada suami. Maka janda yang dimaksud, kalau ditinggal mati suaminya, berarti hilang. Ya, kekuatan yang menanggung kebutuhan hidupnya. Ya. Dalam Islam kan gitu. Tapi kalau janda-janda yang ada pada kita ini malah kadang-kadang janda ini ngopeni suami ini. Nah, atau sebelum janda saja yang bertanggung jawab ekonominya yang malah kadang-kadang soal istrinya kok. Artinya si istri tadi lebih bisa mencari nafkah, lebih bisa daripada suaminya. Boleh dikatakan hampir semua istri-istri kita, Indonesia pada umumnya, Jawa khususnya juga, ya istri itu bekerja keras. Dan suami umumnya kalau mencari istri itu sing gelem nyambut gawe kok. Iya apa enggak? Nah, dulu yang cari itu, mencarikan suruh carikan istri yang mau diajak ke sawah. Akad pagi dulu itu. Berarti kan dia mau mencari tenaga kerja, bukan mencari istri. Bukan mencari tenaga. Dia tidak mencari istri, tapi mencari tenaga kerja yang halal untuk dikumpuli bagi istrinya. Tapi yang pokok dia mencari tenaga kerja itu. Dan jadi istri ini tenaga kerja adalah sambayar. Timbang ngupah ke wong itu kan. Maka di sini janda diperhatikan oleh Nabi itu karena pada zaman Rasulullah itu wanita itu betul-betul tidak berkewajiban mencari nafkah. Yang mencari nafkah itu suami. Maka wanita atau laki ya, kalau belum ada kemampuan untuk memelihara, ngopeni istri, suruh puasa dulu. Tapi kalau sudah ada kemampuan ya, dan ada keinginan supaya segera. Ya ma'asara syabab, man istata'a minkumul ba'ta falyatazawwaj. Ya. Fa innahu aghadul basar wa ahsanil farj. Wahai pemuda, kalau kamu sudah berkemampuan untuk nikah, segera nikah. Ya. Karena nikah itu bisa menutup pandangan dan bisa memelihara kemaluan. Kalau sudah ada kemampuan dan ada keinginan, segera, jangan ditunda-tunda. Ailam yastati fa'alahi bisawm. Tapi kalau belum ada kemampuan, baru ada kemauan tapi belum mampu, gitu, puasa dulu. Puasa itu maksudnya menahan diri sampai berkemampuan. Ya. Sehingga betul-betul laki-laki menikahi wanita itu tanggung jawab. Saya sanggup memberi nafkah anak istri saya. Gitu. Maka di sini oleh Rasulullah terangkan janda umumnya kalau tinggal mati suaminya, janda itu tidak ada yang bertanggung jawab mencarikan nafkahnya. Oh, biasanya cuma di rumah tidak bertanggung jawab mencari nafkah. Ya. Maka itu kewajiban menolong. Kalau yang kamu tanyakan tadi, jandanya kaya, kamu mau menolong kayak kowe melarat. Ya. Harus menolong apa renggandul? Kamu melarat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi? Brosur halaman 11 pada 4 baris dari bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelopori perbuatan yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala perbuatannya itu dan pahala perbuatan orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa mempelopori perbuatan yang buruk di dalam Islam, maka ia menanggung dosa perbuatannya itu dan dosa orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Apakah ini termasuk dari amal jariah dan dosa jariah, yakni yang tidak akan terputus hingga akhir hayat? Apakah benar ada amal dan dosa jariah itu, Ustaz? Mohon diterangkan. Tidak ada hubungannya itu. Ya, itu jelas mempelopori perbuatan baik. Sehingga kalau kamu memberikan contoh berbuat baik dan mengajak orang berbuat baik seperti yang kamu lakukan itu, kemudian orang itu mengikuti mencontoh yang kamu tunjukkan kebaikan tadi, maka kamu mendapat pahala. Di samping pahala kamu sendiri menjadi orang yang berbuat baik, mempelopor kan tidak hanya ngomong, memberikan contoh berbuat baik juga. Di samping itu diikuti orang. Orang itu tadi menjadi berbuat baik karena kamu. Nah, jadi ada pahala. Di samping pahala kamu amalkan, kamu ngamalkan kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat baik juga. Kalau kamu hanya mengajak orang lain berbuat baik, kamu sendiri tidak mengamalkan, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah orang yang hanya ngomong saja, ya, tapi tidak mengamalkan apa yang diomongkan. Ya, ngajak orang berbuat baik, akhirnya yang diajak tadi berbuat baik. Nah, kamu yang ngajak malah tidak berbuat baik. Apa kamu akan dapat pahala dari orang yang berbuat baik tadi? Kamu dapat murka Allah. Maka mempelopori itu tidak sekedar ngomong, mempelopori, memberi contoh. Kalau kamu mengajak kebaikan, kamu sendiri harus melakukan kebaikan. Nah, sehingga kamu melakukan kebaikan, orang yang kamu ajak tadi mencontoh perilakumu yang kamu lakukan kebaikan tadi. Nah, dari itu kamu dapat pahala karena perbuatanmu yang baik, juga dapat pahala karena diikuti orang untuk berbuat baik, menuntun orang kepada kebaikan tadi. Tapi kalau kamu hanya mengajak orang berbuat baik, tapi kamu melupakan dirimu sendiri, ya tak? Murka Allah sangat besar. Dimarahi Allah. Itu ya. Jadi kita memberi pelaporan untuk contoh kebaikan. Nah, sebaliknya kalau kamu ngajak orang berbuat jelek, orang tadi melakukan kejahatan karena kamu, ya, dosa kan? Sampai kamu sendiri melakukan dosa, melakukan kejahatan, kamu memikul dosamu, mengajak orang lain berbuat dosa, kamu juga ikut bertanggung jawab. Karena orang tadi berbuat jahat karena ajaanmu. Ya, dosanya double kan. Di samping dosa dirinya sendiri, dosa mengajak orang kepada kejelekan tadi. Maka kita tidak boleh tolong menolong kepada kejahatan itu. Dalam Al-Quran menerangkan ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan berbuat takwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kamu tolong menolong, bantu membantu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka kalau kita tolong menolong orang berbuat dosa, kamu tolong, kamu bantu, kamu ikut dosa. Walaupun kamu tidak melakukan, tapi kamu membantu. Dosa juga. Tolong-menolong dan berdosa itu tidak boleh. Haram hukumnya. Apalagi? Apakah dibenarkan dalam Islam apabila seseorang dimintai tolong dari pihak pertama untuk menanyakan, mengingatkan, dan menagih janji kesepakatan utang piutang dengan pihak ketiga yang sudah lama tidak ada kejelasannya? Bahkan pihak ketiga setiap dihubungi nomor dialihkan. Bahkan saat ini komunikasi sudah putus, tidak bisa dihubungi lagi. Karena dari pihak pertama saat ini berada di luar Jawa, maka pihak pertama memutuskan untuk meminta bantuan orang lain karena tidak bisa menemui sendiri. Dalam masalah ini mohon tausiahnya. Tidak masalah, boleh minta bantuan orang lain yang mungkin dia tahu rumahnya, tahu alamatnya, kenal orangnya, menanyakan kamu punya hutang sudah kian lama belum nyaur, belum nagih, apa di sekarang ditagih, dipesankan saya supaya sekarang segera nyaur, boleh saja ini. Mengingatkan toh. Tapi jangan jadi debt collector. Ya, kamu menekan, maksa sampai menganiaya, nagihkan utang. Lah kamu dibayar berapa? Ya, dosa kamu. Jadi ya, kalau kamu sekedar mengingatkan, kemarin saya ketemu si Fulan, katanya kamu masih punya pinjaman dengan si Fulan itu. Ya, dia pesan sama saya, kalau ketemu kamu suruh mengingatkan atau menanyakan, kapan kamu akan membayar hutangnya, itu boleh, tidak apa-apa. Justru itu menyelamatkan. Barangkali dia tidak membayarnya mungkin karena lupa, dengan saudara tanya tadi menjadi ingat. Ya, jadi ingat. Sehingga dia merasa berkewajiban membayar hutang. Nah, apalagi kalau yang kamu ingatkan juga orang beragama, kamu juga orang beragama, mengingatkan dengan cara baik. Ya. Mumpung kamu enggak ingatkan, supaya dipentingkan, hutang itu dibayar. Sebab kalau hutang tidak dibayar, sengaja tidak dibayar, kamu nanti mestinya masuk surga tidak jadi karena tertanggung oleh hutangnya. Jadi jangan enak. Hutang durung bayar dilalah sing diutangi mati. Alhamdulillah. Ya, wes lunas. Bahaya itu. Justru kamu lunas di dunia ini, di akhirat kamu nanti ditagih. Bisa juga kamu nanti kalau banyak yang kamu hutangi semacam itu, walaupun kamu ibadah rajin, puasa wajib sunnah, sholat wajib sunnah, lakukan semua, malah sudah haji berapa kali, kalau kamu punya hutang nanti kamu ditagih. Bisa jadi kamu nanti menjadi orang yang pailit, datang kepada Allah membawa pahala haji, pahala umroh, pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, tapi kamu punya hutang ya, tidak dibereskan di dunia ini, nanti di akhirat kamu ditagih. Nah, karena ditagih di akhirat nanti, kamu tidak bisa bayar apa yang kamu hutangkan dulu. Akhirnya dalam hadis Nabi diterangkan, kebaikan-kebaikan atau pahala-pahalamu yang digunakan untuk membayar hutangmu itu. Jadi hutang itu harus dibayar memang. Ya, kalau sampai karena hutangmu banyak, orang yang kamu tagih tadi sudah dibayar dengan kebaikannya, kebaikanmu habis untuk membayar hutang, masih ada orang datang lagi, masih minta. Masih banyak yang belum terbayarkan. Nah, karena kamu akan bayar kebaikan sudah tidak punya, dalam hadis Nabi diterangkan, kebaikan kamu bayar sudah habis, tidak punya, apa yang untuk bayar? Maka dosanya orang yang kamu hutangi tadi, ya, orang yang menagih hutang, jadi akhirnya dosanya sebagian dibayarkan untuk memikul ganti kamu utang itu, pikulkan kepada yang utang tidak bayar tadi. Nah, akhirnya tadi datang menghadap Allah dengan membawa pahala yang besar karena habis untuk membayar hutang, sudah habis kebaikannya membayar hutang, masih banyak orang nagih. Nah, akhirnya dosanya yang nagih tadi bagian dipikulkan kepadamu, akhirnya menjadi penumpuk. Ya, menumpuk dosa yang besar karena punya utang yang tidak dibayar tadi. Nah, itu namanya orang pailit. Ya, orang pailit itu orang pak ceklek, rugi banget sudah tidak punya apa-apa. Nah, itulah, maka jangan seneng-seneng. Utang dilala utangnya akeh. Ya, sing diutangi mati ya kok seneng malah. Alhamdulillah wis lunas utangku. Lha kok lunas? Ya, lunas masalah. Nah, itu menjadi penghalang kamu masuk surga tidak jadi karena kamu punya hutang. Hutangmu nanti akan ditagih di hadapan Allah yang Maha Adil nanti. Maka Quran menerangkan kalau kamu punya hutang piutang dengan itu, baik besar maupun kecil, supaya dicatat. Ya, supaya dicatat. Andai kata nanti mati, anak-anaknya supaya tahu. Ya, anak-anaknya yang berkewajiban nyaur. Nanti kalau kamu mati, ya, tidak segera terus warisan tinggalannya yang mati dibagi, tidak. Yang mati tadi punya utang apa enggak? Kalau punya utang, pertama warisan yang ditinggalkan tadi nyauri utang semua. Nah, nek utangnya wis lunas ternyata masih ada kelebihan, itu yang dibagi. Ya, warisannya tadi. Kalau ternyata harta peninggalan atau warisannya tadi dienggo nyaur utang sudah habis, ya sudah. Tidak ada harta waris yang dibagi, akhirnya wong nyaur utang habis kok. Jangan sampai terus dibagi dulu. Wes barang orang-orang sudah nagih utang wis. Ya. Sudah enggak punya untuk nyaur karena wis didum. Didum lah kowe ngerti tau bapak kowe mati. Ya. Lah ini kan tinggalan, iya tinggalan baca didum. Nek kowe ora terima ya nagih bapak ning kubur sana. Nah, itu yang dosa, ahli warisnya dosa. Karena dia mempunyai harta untuk membayar hutangnya. Tetapi hutangnya ternyata tidak dibayarkan, terus dibagi anak-anaknya, dosa itu. Boleh dibagi, tapi diselesaikan hutang-hutang yang bersangkutan tadi. Kalau memang ada kelebihan, ya yang kelebihan itu ya bagi. Kalau tidak lebih, ya sudah. Tidak ada yang dibagi. Apalagi? Bolehkah kita membantu tetangga yang sedang punya kerja atau mantu? Saya ditugasi among tamu atau sebagai MC. Sedangkan di situ nanggap campur sari yang penyanyi perempuannya pakaiannya kurang sopan. Ya kowe ngelekke no. Ya. Ngelekke. Kan Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyir bi yadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa bi qalbi. Wadzalika dzaful iman. Kalau kamu melihat suatu kemungkaran, cegah dengan kekuasaanmu dan kekuatanmu. Kalau kamu tidak punya kemampuan untuk mencegah itu, cegah dengan lisanmu. Dinasihati dengan lisan pun tidak mempan dengan hatimu. Tanda kalau hatimu tidak suka dengan kemungkaran, kamu tidak nyengkrus nungguan ini nengkono. Aku rasa senang dengan kemungkaran ini, kalau tidak ada. Kalau tanda hatimu enggak suka, tinggalkan tempat itu. Itu pun dikatakan Nabi selemah-lemah iman. Iman yang paling lemah melihat kemungkaran itu tidak menegur, tidak mengingatkan, hanya tinggal pergi. Itu iman yang paling lemah. Kalau tinggal pergi pun tidak, malah nungkono, nungkurus, nungkono, iman yang lemah pun dah enggak punya. Ya, kalau dah enggak punya iman, ya sudah terserah mau apa aja, kamu enggak ada iman. Apalagi saya bekerja di pabrik minuman saset atau minuman instan, dan alhamdulillah gaji saya selama ini dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya kira-kira 3-5 juta per bulan. Di pabrik saya bekerja sebagai penggiling bahan baku minuman saset tersebut. Terkadang dalam proses penggilingan tersebut ada barang hasil gilingan yang jelek, seperti ada kandungan besi atau gram besi, bintik-bintik hitam atau putih, atau mengandung zat lain, jika diproses langsung akan berbahaya bagi peminumnya. Namun berdasarkan peraturan perusahaan, untuk menghindari kerugian atau tidak bisa diproses, maka barang tersebut dioploskan ke barang yang bagus. Misal, gilingan 2 kuintal bahan bagus dioplos 1-3 kg bahan jelek tadi. Dan itu setiap hari saya kerjakan. Ada lagi bahan yang sudah lama diendapkan, diproses lagi dan dioplos dengan barang baru guna menghindari kerugian. Pertanyaan, apakah yang saya lakukan atau yang saya kerjakan tersebut, yakni mengoplos barang, termasuk membantu dalam perbuatan dosa? Dan apakah hasil dari pekerjaan saya tersebut halal atau haram, Ustaz? Dengan alasan tersebut, yang membuat ragu saya halal atau haram. Saya memutuskan untuk tahun ini, awal puasa depan, habis kontrak dan tidak lanjut lagi. Saya berencana membuka usaha sendiri yang lebih baik dan jelas halalnya. Pertanyaan, sudah tepatkah keputusan yang saya ambil ini, Ustaz? Sudah tepat itu. Kalau kamu tahu begitu, namanya itu berbuat curang. Itu pedagang yang curang. Ya, dagangan curang itu dagangan baik dicampur dengan dagangan yang jelek terus ditawarkan, ini dianggapnya baik semua, curang. Ya? Itu tidak halal itu, dosa itu. Ya? Apalagi kamu tahu berbahaya. Ya? Konsumsi manusia berbahaya. Mungkin kamu sendiri walaupun suka membuat, enggak mau meminumnya kamu. Tahu bahayanya kok. Biar orang lain saja yang kena. Itu yang begitu-begitu haram hukumnya. Ya, pernah Nabi satu saat masuk ke pasar. Kemudian dia jojoh, ada orang pedagang gandum. Jojoh dengan tongkatnya, tangannya Nabi dimasukkan. Ya. Di atas tampak kering, lah kok di dalam malah basah. Tanya oleh Nabi, kenapa ini? Bagian dalam kok basah? Di atasnya kering. Jadi basah itu supaya apa? Berat timbangannya. Ya, campur air, padahal air itu ya halal. Itu aja jadi tidak halal karena mengurangi takaran atau timbangan. Lu tidak mengurangi, ini malah menambah kok. Ya, menambah betul. Ya. Gandummu sebetulnya tidak seberat itu. Ya, dah? Kamu tambah karena supaya tambah berat ditambah air. Sebetulnya takaran gandummu yang sesungguhnya kalau tanpa air tidak ada segitu. Jadi yang kamu jual kemarin nama mengurangi takaran gandumnya kan. Itu haram. Apalagi dicampur ya dalam elek, khawatir rugi. Ya, khawatir rugi. Khawatir rugi akhirnya dicampur yang tidak halal. Apalagi obat-obat begitu ya. Kadaluwarsa barang campurkan di situ. Itu sudah tidak boleh itu. Sekarang banyak orang curang itu banyak. Orang jujur sulit sekarang ini. Kalau kamu bisa keluar dari itu lebih baik. Insya Allah kamu akan diberi rezeki yang halalan thayyiban. Maka kita makin yakin bahwa Rasulullah pernah mengatakan akan datang suatu zaman. Orang mencari nafkah untuk keluarganya saja sulit. Kecuali dengan cara yang haram. Ya, kecuali dengan cara yang haram. Di mana saja untuk mencari rezeki itu gampangnya kalau dapat rezeki yang haram. Untuk mencari rezeki yang halal, 100% halal itu sulit. Maka sahabat tanya pada Nabi, apa pesanmu kalau ada zaman menemui semacam itu nanti ya Rasulullah? Pesanmu apa? Nabi mengatakan, lari kamu. Lari kemana? Ilallah wa ila Rasul. Ya? Jangan ikuti perbuatan-perbuatan setan. Haram itu perbuatan setan. Maka kalau kamu nemui zaman seperti itu, kamu lari pada Allah. Sulit seperti apa mencari rezeki yang halal, pasti akan didapat. Karena itu perintah Allah. Allah itu memerintahkan, ya yuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ditumbuhkan Allah di bumi ini yang halal dan yang baik. Ya. Karena orang disuruh makan yang halal dan yang baik, walaupun mencari yang haram itu sulit, tapi mesti dapat. Wong diperintahkan Allah. Lebih mudah mencari yang haram. Mudah mencari yang haram bukan berarti yang halal tidak ada. Hanya mencarinya yang halal lebih sulit daripada mencari yang haram. Nah kalau zaman sepatam itu kamu nemui, tetap kamu mencari yang halal, lari pada Allah. Lari pada Rasulullah maksudnya sulit seperti apa tetap saya akan berusaha mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban. Wala tattabi'u kan Allah kata gitu kan? Ya yuannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum bin. Hai manusia, makanlah apa yang ditentukan Allah di bumi ini yang halal dan yang baik. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kalau setan itu tidak perlu memikir halal atau haram. Pokoknya siapa saja maulah, yang penting dapat. Jangan mengikuti setan. Setan itu musuhmu yang nyata. Masuk kita mencampur adukkan yang baik dan yang buruk. Yang halal dan yang mengurangi takaran timbangan. Itu perbuatan setan. Harus kamu musuhi. Ya, walaupun kamu dapat untung banyak, kalau itu berlawan setan enggak akan ada berkahnya. Walaupun sedikit, kalau itu halalan thayyiban membawa berkah. Nah, itu ya, kita harus yakin pada janji-janji Allah, pada firman Allah harus yakin. Karena Quran itu dikatakan oleh Allah, ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal muntarin, kebenaran dari Tuhanmu. Ya, kalau kamu meyakini kebenaran dari Tuhanmu itu dari Al-Quran itu tidak perlu diragukan. Maka jangan sampai kamu termasuk orang yang ragu. Jangan ragu. Kalau ragu terhadap kebenaran, ragu terhadap Al-Quran itu ragu, itu munafik. Karena Quran itu la roiba fih, tidak diragukan kebenarannya. Justru yang paling benar tanpa diragukan itu Al-Quran. Selain Al-Quran perlu kita ragu. Hadis pun perlu kita ragu. Kalau pertama dikatakan oleh ada hadis Nabi qala Rasulullah. Nah ini lah. Terus di situ ada juga ya barang siapa? Siapa itu? Membaca surat Yasin berapa puluh kali nanti ya. Kemudian disebulkan. Setelah baca sebulkan di ayat ini. Atau dibakar surat Al-Yasin itu, terus kertasnya dibakar, dimasukkan di sini, diudah, 1000 penyakit hilang. Nah, itu hadis itu, qala Rasulullah. Kalau kamu bertemu itu, harus ragu dulu. Masa, kalau model begini, ya, ya surat Yasin, teteli kabeh, diobong, tek, ya. Samping itu tidak ada. Nah, setelah diteliti betul memang hadisnya ada, tapi hadisnya palsu. Ya, wong Jawa nggih, ana tulisan Arab punya qala Rasulullah, wah iki Rasulullah berkata ini. Nah, maka tidak semua yang dikatakan hadis itu mesti benar. Ya, karena ada hadis palsu. Tapi kalau Al-Qur'an palsu tidak ada. Quran palsu mesti konangan. Nah, maka itu kalau ayat Al-Qur'an dibacakan sak kecekele walaupun mungkin kamu belum paham, harus yakin bahwa Quran ini benar. Tapi lo hadis diteliti dulu kebenarannya. Jangan asal qala Rasulullah benar. Ya, enggak. Yang jelas tidak diragukan kebenarannya itu Al-Qur'an. Kalau hadis tidak semua dikatakan hadis mesti benar. Kalau hadis betul dari Rasulullah, pasti benarnya. Yang namanya palsu itu tidak dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah. Nah, palsu kan. Apalagi? Berkaitan dengan rezeki yang halal. Waktu itu saya jadi pengurus harian Wisma PU di Kalimantan Barat. Ada seorang bapak, pekerjaannya kontraktor. Memang beliau sudah sering atau biasa menginap di Wisma tadi. Pada waktu itu, bapak tadi nitip barang-barang, besi dan macam-macam, sampai hari ini sudah belasan tahun. Tahun 2006, saya mengundurkan diri dari pengurus Wisma. Barang saya tinggal dan sudah banyak yang hilang. Teman ngasih saran dijual saja. Benar saya jual, kurang lebih harga penjualan 8 juta rupiah. Uang saya simpan sampai hari ini. Bapak tersebut tidak pernah ada datang atau menghubungi saya. Padahal bapak itu ada nomor telepon di Wisma. Pertanyaan, uang tersebut harus saya kemanakan, Ustaz? Enggak. Barang yang kamu jual tadi miliknya siapa? Nah, kalau barang yang kamu jual itu miliknya bapak tadi, ya uangnya berikan bapak tadi. Ya, kalau tidak, kamu tidak merasa mempunyai barang terus kamu menjual, berarti yang kamu jual itu bukan milikmu. Lah miliknya siapa? Mestinya kamu tahu kan? Kalau itu miliknya bapak yang tadi kamu katakan, oh berarti barangnya ini saya jual, uangnya itu jadi miliknya bapak yang kamu sebut tadi. Ya mestinya uangnya berikan sama. Kok bingung? Yang jelas bukan milikmu toh. Maka kamu bingung terus uangnya berikan siapa? Jelas itu bukan milikmu. Nah, mestinya kamu tahu siapa pemilik barang itu. Jadi uang hasil penjualan diberikan pada pemilik barang itu. Apa lagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, sudah. Ya, ini selamat datang rombongan-rombongan ini ya. Satu dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dari? Naik? Naik motor dari Kalimantan. Berapa? Berapa hari? Ya? Satu minggu. Ya, kenapa kok sendirian apa enggak ada teman di sana? Oh, tadi saya bawa motor dari Kalimantan, ya, satu minggu kapal. Terus rencananya berapa hari di sini nanti? Nah, ya kalau perjalanannya satu minggu, di sini hanya dua hari, tiga hari, rugi. Gitu. Jadinya satu minggu, ya paling tidak ngaji di sini nanti tiga bulan, begitu. Cucuk. Nanti pulang itu membawa ilmu, nanti disebarkan sanak famili keluarga di sana. Ya, masa berjalan satu minggu, neng kene tiga hari, empat hari, hilang ilmu neng jalan. Ya. Ya, insyaallah lah. Di sini, temannya banyak di sini. Walaupun nanti di sana satu orang, ternyata di sini temannya banyak. Dan jauh-jauh juga. Tadi malam yang tidur di sini berapa orang? Jangan dikira orang dekat-dekat ini, jauh-jauh. Yang dekat-dekat itu wis cedak, wis kesayap, oh sayap, kesawapan. Rasa ngaji wis cedak. Ya. Ya? 40 tahun. Apanya? Sudah 40 tahun Kalimantan. Asalnya dari mana? Cilacap. Oh ya. Ya alhamdulillah. Nanti kata tidak di Kalimantan mungkin malah tidak ngaji. Nah, terbuang di Kalimantan baru ngaji. Semua diambil hikmahnya. Ya, mudah-mudahan ini rombongan-rombongan dari jauh ini bisa, walaupun dari Mesuji tadi itu. Tadi dari Mesuji. Katanya sudah mengikuti dunia hitam, mabuk, dan sebagainya, wis kenyang. Duit SMP mabuk coba. Ya, terbuka hatinya. Dibuka hidayah oleh Allah. Walaupun dengar rentea itu aliran sesat. Loh, aliran sesat, wong mabuk malah domari. Mabuk domari, tadinya sholatnya bolong-bolong, jadi sholat tenanan. Sholatnya tadi hanya tiap hari raya aja katanya. Hari raya setahun dua kali, ya wis Islam. Rumang sane. Gitu. Tapi setelah tahu, oh ternyata tidak termasuk Islam. Untung masih diberi kesempatan hidup, bertaubat, semua dosanya ketika kafir itu diampuni oleh Allah. Nah, mudah-mudahanlah orang-orang yang sampai sekarang masih melihat, menyebar fitnah, bahwa MTK atau MMTA itu aliran sesat, ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Dia sesat tidak merasa, malah menuduh orang lain yang sesat. Ya mudah-mudahan diberi hidayah. Kita tidak apa-apa dituduh sesat, apa dituduh apa, terserah aja. Tuduhan manusia tidak menentukan. Kita mengatakan itu aliran sesat, ya, aliran Wahabi itu aliran apa, saya yakin yang muni sendiri itu tidak ngerti Wahabi apa ya orang ngerti. Ya mong melu-melu tok. Kalau Wahabi itu ternyata seperti yang kita lakukan ini, oh berarti Wahabi itu Wahabi itu. Kan gitu. Kayak itulah. Dan kita luruskan niat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lillah. Ya kalau lillah, lillahi rabbil alamin. Orang mau bilang sesat, mau bilang selamat, mau bilang apa. Oh rasa didengar. Ya. Yang penting kita jalan terus. Mengharap ridhonya Allah. Ya. Leh, ini sudah cukup ya. Dari brosur tidak ada lagi pertanyaan. Mari kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Tanggal 18 Februari. Ya. Di dalam buku kumpulan doa-doa terbitan MTA. Disebutkan dalam satu hadis mengenai amalan sebelum tidur. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan tidur beliau menghembuskan pada kedua tangannya dan membaca muawwidzat yakni surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas kemudian mengusapkan kedua tangannya ke tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 149. Dari hadis ini bagaimana memahaminya Ustaz? Apakah membaca dulu baru menghembus terus mengusap ke seluruh tubuh atau menghembus dulu terus membaca baru mengusap ke seluruh tubuh. Anna isyata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyhi kullalailatin jamaa kafaihi summa nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa yamsahu bihima ma mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika salata marratin. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 106. Perhatikan ya. Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW apabila akan tidur setiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Jadi dua tangannya dikumpulkan begini, ya. Kumpulkan kedua telapak tangannya. Kemudian menghembus keduanya. Kumpulkan tangannya, terus dihembus kedua nih tangan ini. Lalu membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kemudian dia mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya semaksimalnya. Beliau memulai dari kepala, wajah, dan apa yang bisa dijangkau beliau melakukan yang demikian 3 kali. Ya, jadi dikumpulkan, terus diembus 2 telapak tangan ini. Baca kul ahlallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Terus setelah itu disapukan dari muka ini ke kepalanya semaksimalnya seluruh tubuhnya. Nah itu dihembus lagi, baca lagi, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan itu disapukan lagi ke seluruh tubuhnya. Terus kumpulkan lagi, hembus lagi, 3 kali. Jadi bukan membaca dulu, tapi tangannya dihembus dulu, baru membaca, disapukan, bukan membaca terus baru dimbus disapukan tidak. Ini malah ini dikumpulkan dulu, tangannya dibus dulu baru membaca. Terus disapukan. Ini prakteknya seperti itu. Apalagi apakah ada hadisnya menghafal Quran surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 akan terhindar dari fitnah dajjal? An Abi Darda anna Nabiya sallallahu qala man hafidho asra ayatin min awali suratil kahfi musima min dajjal. Hadis riwayat Muslim dari Abu Darda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa hafal 10 ayat awal dari surat Kahfi, ia terjaga dari fitnah dajjal. Itu hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 555. Ini hadisnya. Terus Ustaz, saya ngaji di MTA baru sekitar 2 tahun. Alhamdulillah sholat wajib 5 waktu tidak pernah bolong. Saya mulai senang sholat berjamaah di masjid. Saya mulai senang melaksanakan amalan sholat sunnah. Saya suka sholat tohur sebelum tahajud. Sholat malam saya 13 rakaat, 2 rakaat tohur, 8 rakaat tahajud, dan 3 rakaat witir. Sholat duha 6 rakaat, 2 tohur, 4 duha. Sebelum berjamaah ke masjid, saya suka sholat tohur dan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah di rumah. Bagaimana dengan sholat tohur saya, Pak Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya, benar, betul sudah. Sholat tohurmu itu sudah betul. Itu. Ya. Sholat tohur yang kamu lakukan seperti itu sudah betul. Seperti dalam hadis kan. Hadis juga menerangkan begitu kan. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin inda salatil fajr, ya Bilal hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam, fa ini samitu dafa na laika baina yadaya fil jannati qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atau tohar tuhuron fi saatin lailin au naharin ila sholaitu bidzalikat tuhur ma kutibali an usolliya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal ketika selesai sholat subuh, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku amalan yang paling besar dan memberi harapan yang lebih kamu kerjakan di dalam Islam. Karena aku mendengar suara sandalmu di hadapanku di dalam surga. Bilal menjawab, tidak ada satu amal yang banyak memberikan harapan selain daripada aku tidak berwudu dengan sesuatu wudu, baik di waktu malam maupun siang, melainkan dengan wudu itu aku mengerjakan sholat dengan sholat yang aku diberi kemampuan untuk melakukannya, yaitu 2 rakaat sholat tohur. Ya, jadi sholat tohur itu ya, habis wudu yang kamu lakukan tadi sudah betul. Ya, mau sholat apa? Sholat tohur. Setiap habis wudu, mau sholat sebelum sholat-sholat yang mau disolati tadi, bahwa sholat duhur, apa sholat maghrib, ya pokoknya sebelum bar wudhu langsung sholat tohur, itu sudah betul. Yang dilakukan Bilal ini, baik wudhu malam maupun siang, setelah wudhu belum melakukan sholat yang lain-lain, sholat duhur, sholat tohur tadi. Ya. Ya, wong Jawa biasanya sholat sunnah syukril wudhu, itu lah maksudnya. Ya, sholat tohur tadi. Sesudah sholat, sesudah wudhu, apa di waktu malam atau di waktu siang, mau sholat apa saja, sebelum melakukan sholat yang diwudhoni tadi, mau sholat apa? Sholat tohur dulu. Mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat isya, sholat tohur dulu. Jadi yang kamu lakukan tadi sudah betul. Apalagi? Bagaimana jika seorang muslim membeli rumah melalui KPR, beli mobil dengan kredit, beli motor dengan kredit, apakah halal atau haram, Ustaz? Insyaallah halal. Wong wis mbok lakoni kok lagi ditekokke. Ya rumahmu kan ya kreditan ta? Mobilmu ya kreditan, lah kok ditekokke. Insyaallah halal. Saya punya rumah ya kreditan dulu. 15 tahun. Kredit rumah 15 tahun. Dulu per bulannya 500.000. 15 tahun. Awal-awal mungkin rada abot, setelah kita 500.000. Sekarang ya 500.000. Gua tuku omah coba. Murah apa mahal? Kalau sekarang ya 500.000 ya murah. Tuku omah coba. Enggak apa-apa, dari kredit memang kita tuh nek kontan ora iso tuku, kreditnya bisa ya boleh, enggak apa-apa. Ya apa-apa, boleh, apalagi. Mohon diterangkan janji-janji manusia kepada Allah dan janji-janji Allah kepada hambanya. Lah, kamu sebagai manusia pernah janji pada Allah apa enggak? Sebelum lahir kita sudah janji. Ya. Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia ketika lahir di dunia sudah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Kita semua dulu menjawab, qalu bala syahidna. Gitu? Semua itu. Mungkin darah akan jawab, saya tidak pernah itu ditanya begitu. Tidak pernah. Tidak pernah. Malah kalau tekonnya mungkin kamu akan mengatakan, saya tidak pernah dilahirkan ibu saya. Ya. Apa ada yang pernah dilahirkan ibunya? Merasa dilahirkan itu ada? Ngeting-ngeting segede sama ini. Tidak tahu itu. Lah ibu yang melahirkan itu yang merasa. Walaupun ibu yang melahirkan itu sendiri tidak pernah merasa dilahirkan. Karena waktu lahir itu tidak ngerti apa-apa memang. Yang lahir ngerti apa-apa bahaya. Nabi Allah mengatakan, Allahu ahrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'an wa ja'ala 'alaikumul wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata. La lakum tashkurun. Manusia dilahirkan oleh ibunya tidak ngerti apa-apa. Ya. Kemudian diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati. Setelah lahir baru nanti beberapa bulan beri penglihatan. Kalau mata sudah diberi sejak lahir tapi tidak melihat. Telinga diberi sejak lahir tapi tidak mendengar. Hati diberi sejak lahir tapi tidak bisa memahami apa-apa. Setelah melalui proses usia, umur, tambah umur, diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi ya. Mulane Mbak Adani ya urung krungu, urung diberi pendengaran kok. Urung dengar ya. Nah, itu kan. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu ketika kita mau lahir ditanya, "Bukankah aku sebagai Tuhanmu?" Kita semua menjawab, "Ya, betul Allah engkau Tuhanku." Tiap hari kita juga berjanji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menghambakan diri, hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Itu kan janji kita. Nah, maka aufu bi'ahdi, tepati janjimu kepadaku. Kita janji pada Allah, tepati. Kalau kita menepati janji kita kepada Allah, ufi bi'ahdikum. Ya. Allah akan menepati janjinya kepadamu. Ya, kita berjanji pada Allah. Janji Allah kepada kita banyak. Kita orang yang beriman apalagi. Orang yang beriman akan diberi oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi kemudahan semua urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. dari kesulitan apapun yang dihadapi akan diberi jalan keluar. Wayar zuhu min haitsu la yahtasib. Allah janji kamu akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Syaratnya apa? Bertakwa. Jadi kalau orang itu bertakwa diberi, Allah berjanji. Berjanji. Beri jalan keluar dari semua kesulitan, dimudahkan semua urusannya, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Pada orang yang bertakwa, janji Allah dimasukkan ke dalam surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, beri kabar gembira orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, ya, akan diberikan, dimasukkan dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Banyak janji-janji Allah kepada orang yang beriman. Itu janji Allah. Allah pasti menepati janji. Nah sekarang janjimu kepada Allah tepati. Kalau kita janji kita kepada Allah ditepati, Allah akan menepati janjinya. Akan memasukkan kita dalam surga, syaratnya takwa. Lah kalau kita tidak takwa, tidak mungkin Allah memasukkan ke surga. Karena tidak menjanjikan orang yang tidak bertakwa. Nah, gitu. Kalau menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Allah telah berjanji, Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah berjanji akan membeli orang-orang mukmin hartanya dan jiwanya. Apapun yang dikeluarkan hartanya di jalan Allah, tenaganya, jiwanya, sampai kalau perlu jiwanya untuk kepentingan fi sabilillah, semua dibayar oleh Allah dengan surga. Itu janji. Jadi orang mukmin itu enggak ada yang rugi, yang semuanya yang dikeluarkan ya untuk jalan Allah itu dibayar dengan surga kok. Sampai Allah mengatakan, andai kata kamu maju dalam peperangan, yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun, kamu membunuh atau kamu dibunuh dalam perang, kamu membunuh atau kamu dibunuh, dibayar surga. Membunuh orang tidak berdosa, wong perang ya, tidak dosa. Dibunuh kamu masuk surga. Itu janji Allah ya. Yang sudah disebutkan oleh Allah dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam Al-Quran. Siapa yang lebih menepati janji daripada Allah? Oleh karena itu, bergembiralah kamu. Jual beli dengan Allah. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ibadah surat Taubah 111 itu. Surat At-Taubah nomor 109 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallahi fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika wal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Nah, ini janji Allah. Janji Allah kepada orang-orang mukmin. Terus mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Hatta ya wa'dan 'alaihi haqqan. Itu menjadi janji Allah yang benar. Yang dituangkan dalam kitab Taurat maupun Injil maupun Quran. Jadi janji Allah kepada orang yang beriman tadi dituangkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Al-Quran akan dibeli dengan surga. Terus? Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Ya, waman aufa bi ahdihi minallah. Siapa yang lebih menepati janji? Kalau janji dengan manusia banyak dikhianati, banyak diingkari. Ya lah, bos ngaku tertulis, ngaku meterai barang kadang masih diingkari. Kalau Allah berjanji rasa ngaku meterai pasti ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Terus, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, fastabshiru, bergembiralah kamu. Bibaikumul ladzi bayatum bih. Jadi kalau kita berhitung, ya, jual beli kepada Allah tidak akan rugi. Suatu keberuntungan yang besar. Maka jangan ragu-ragu kita jual beli kepada Allah itu. Semuanya harta yang kamu keluarkan fi sabilillah. Tenaga yang kamu keluarkan fi sabilillah. Sampai nyawa yang kamu keluarkan fi sabilillah. Semuanya dibayar dengan surga. Nah, surga. Nah, kalau orang yang beriman, surga itu sudah itu menjadi idamannya. Kalau orang yang tidak beriman, kafir, dibayar dengan surga. Surgai panganan apa? Nek sego genah ngerti nek surgai apa? Enggak percaya adanya surga neraka, enggak percaya. Ya toh? Maka berbuat di dunia semaunya. Oh, mati mumpung diurip. Kalau sudah mati dia enggak punya keyakinan hidup lagi mendapat balasan apa yang dilakukan itu enggak yakin. Mati ya sebar gitu ya. Maka mumpung masih hidup, apa yang bisa dilakukan, lakukanlah mumpung masih hidup. Kalau kamu sudah mati dan tidak bisa. Ya, itu janji Allah lah kepada orang yang beriman. Apalagi tinggal kita menepati janji. Kalau janjinya Allah yang akan dibayar surga tadi orang yang beriman. Jadilah kita orang yang beriman. Yang orang beriman yang tidak ragu-ragu dengan keimanannya. Summa lam yartabu. Tidak ragu-ragu. Ini bayar oleh Allah dengan surga. Maka tidak ada orang yang beriman rugi itu enggak ada. Mesti untung. Apalagi? Ada pertanyaan dari brosur. Di halaman 8, hadis yang atas. An anasin anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghunaman baina jabalaini. Fa'a'tahu iyyahu fa'ata qawmahu faqala. Ay qawmi aslimu. Fa'allahi inna muhammadan la yu'ti ata'an ma ya khawful faqra. Fa'kala anasun, inka narrajulu la yuslimu ma yuridu ila dunia, fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minat dunia wa ma alaiha. Rawahu Muslim. Dari Anas, bahwasanya ada seseorang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kambing yang berada di antara dua bukit. Maka beliau memberikannya kepada orang itu. Setelah orang itu kembali kepada kaumnya, ia mengajak kaumnya dan berkata, "Hai kaumku, masuk Islamlah kalian. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad memberi sebagai pemberian orang yang sama sekali tidak takut menjadi fakir." Anas berkata, "Sungguh, dahulunya seseorang masuk Islam tidak lain karena ingin dunia. Tetapi tidak lama kemudian, ia cinta pada Islam melebihi daripada dunia dan apa yang ada padanya." Berkaitan dengan brosur ini, warga MTA ini dikenal dengan orang yang mudah berbagi. Orang yang tidak suka mengatakan, "Nanti kalau kamu ngaji di MTA, hartamu akan diminta sedikit-sedikit iuran." Bagaimana memahamkan orang yang berpandangan seperti itu, Ustaz? Merasa dipahamkan. Terus kamu ngaji terus, dah. Kalau ruang gue mau paham apa tidak paham. Saya yakin dewek ngomong itu pun tanpa dasar. Wong dia belum ngaji. Kalau kamu ngaji di MTA, hartamu akan diminta terus sedikit demi sedikit dimintai. Ya dah. Kenapa dia yang ngomong itu sudah ngaji sendiri? Lah urung ngaji kok ngerti nek bandamu dimintai sedikit-sedikit ceritane kok ngendi? Ya dah. Nah, kalau saudara-saudara tadi di situ ada lihat kotak radio TV. Saudara suruh masukkan di situ, bukan yang minta, bukan NTA. Hanya disediakan kotak, ar masuk ke kono masuk. No, nek ora ya ora apa-apa. Iya enggak? Maka ngobeng ke kotak pun saya enggak boleh di sini. Enggak boleh. Ngobeng ke kotak seperti di masjid itu. Ya, ngobeng enggak. Yang butuh infak siapa? Kalau kamu butuh, lho, kotaknya ning kono, camplung ning kono. Ora sing butuh kotake, kotake ora iso mlaku kok. Kalau kamu butuh masukkan situ. Nah, kalau kamu masukkan ke kotak infak, di situ ada dana sosial. Itu bukan kita yang minta, memberi kesempatan kalau kamu mau memasukkan kotak itu kotak dana sosial apa kotak radio TV, kamu beramal untuk kepentingan dirimu sendiri. Ya. Coba dibaca surat Muhammad 38. Surat Muhammad nomor surat 47 ayat 38. Ha antum ha ulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Ini Allah loh ini. Ingatlah manusia, kamu itu orang yang diajak, bukan diminta, diajak membelanjakan hartamu di jalan Allah. Ya, bukan diperintah, diajak. Kalau diajak itu mau ya boleh, tidak mau ya boleh. Maka kelanjutan ayat itu, terus? Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Nah, di antara kamu ada yang bakhil. Diajak membelanjakan harta di jalan Allah itu tidak mau. Daripada belanjakan di jalan Allah, belanjakan saja di jalan setan, kan itu kan? Maka di antara kamu diajak membelanjakan harta di jalan Allah itu tidak mau. Tapi untuk di jalan setan lu rasa diajak malah berangkat sendiri. Terus? Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedang kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Ya kan? Allah itu maha kaya. Kalau kita diajak membelanjakan harta di jalan Allah, bukan Allah itu sudah mulai miskin, tidak. Allah itu selamanya kaya. Maka wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, kamu yang fakir. Ya, maka kalau Allah memerintahkan atau mengajak, bukan memerintahkan, mengajak belanjakan harta di jalan Allah itu untuk kepentinganmu sendiri. Tapi di antaramu ada yang bakhil. Ya. Merasa membelanjakan harta di jalan Allah itu rugi untuk apa. Tapi kalau untuk jalan setan kan itu apa-apa. Dikira bakhil itu baik, kata Allah bakhil itu buruk. Yang dibaca keburukannya di mana? Surat Ali Imran. Ya 180 dibaca. Surat Ali Imran surat 3 ya 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kemuliaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya kan? Harta, kita punya harta itu yang memberi Allah. Maka Allah mengarahkan, belanjakan hartamu di jalan Allah. Tapi diantara kamu bakhil, membelanjakan harta di jalan Allah itu merasa rugi, tidak dapat apa-apa. Maka bakhil kamu. Lah katakanlah, jangan dikira bakhil itu baik bagimu, itu buruk. Harta yang kamu bakhilkan untuk dibelanjakan di hati jalan Allah itu nanti, di hari kiamat nanti akan dikalungkan di lehermu. Dah. Hari kiamat sih kalung harta itu apa? Uang dah tidak laku, apa-apa dah tidak laku. Harta kayak ini dah itu dah bukan zamannya lagi. Maka yang kamu bakhilkan itu akan membawa akibat seperti itu. Maka itulah kita kalau disediakan kotak dibaca ayatin itu untuk kepentingan kita semua. Tidak pernah dia yang memintai uang sedikit-sedikit. Tidak. Nah yang ngomong itu yakin dia belum ikut tapi sudah ngomong. Lah kok tahu begitu? Katanya. Yang malah ada yang katanya kalau ngaji di MTA nanti otakmu dicuci. Lebih baik no, timbang otaknya kotor. Cuci biar bersih. Gitu. Ada lagi nanti hartamu akan dihisap, dihitung. Dihitung hartanya. Terus dihitung, terus diminta. Ya. Itu semuanya hanya karena dengki, tidak suka kemajuan yang diberikan oleh Allah kepada MTA ini. Tidak suka. Kemarin menteri juga begitu. Sekretaris negara itu mengatakan MTA itu tahun berapa? Tahun 72. Cepat perkembangannya, cepat. Ya. Tidak sekedar cepat, sangat cepat. Terus dia sendiri maka banyak yang iri. Loh, perkembangan MTA dakwahnya main cepat tuh banyak yang iri. Lah iri itu apa toh? Perasaan tidak senang kalau orang lain mendapat kenikmatan. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ya. Jadi kalau mendapat suatu kenikmatan, orang yang dengki, iri itu tidak senang. Tapi kalau mendengar berita, MTA saya ini bangkrut. Ya. Bangkrut, dikonoknya, terus, sekolah, dan nah, yafrahu biha, dia senang mendengar berita kebangkrutan itu senang. Maka Allah katakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'an. Kalau kamu bersabar dan tetap bertakwa kepada Allah, tidak akan memberi madorot apapun dari mereka. Maka dah orang mau bilang apa silahkan. Ya dah. Tidak ada kita kok mintai uang sedikit-sedikit. Dana sosial untuk apa? Antara juga penting sosial, saudara ya. Ini hari tadi dapat laporan dari sopir, salah satu sopir SAR. Kemudian hari ini mengirim ke Brebes tadi malam. Berangkat. Yang sana sudah kemarin. Ini kirim lagi. Kira-kira di sana hari ini ada 50 orang. 50 orang ada di sana. Lebih itu ada tanah longsor. Jalan di antaranya ada mobil sak penumpangnya. Kan mobil ora dhewe to. Sak penumpangnya kebrukan. Sampai sekarang belum ketemu. Ada yang udah ketemu, orang ketemu kepalanya saja. Ada yang baru kakinya. Ada yang badannya. Sepeda motor baru ada yang ketemu. Jadi pas itu ada wong jalan, ada yang naik sepeda motor, ada naik mobil, longsor nguruki jalan itu. Ya. Mati terkubur hidup-hidupan. Ya, yang kita mendengar berita itu, ya semaksimalnya kita berpartisipasi untuk meringankan, maka kita kirim SAR di sana. Lah kita ngirim SAR sana itu pakai dana apa enggak? Ya, pakai dana. Itu termasuk dana sosial lah untuk kepentingan-kepentingan itu. Dan alhamdulillah, andai kata saudara-saudara, walaupun itu di sedang kotak sosial, tidak kamu isi, itu pun jalan. Jadi kira jaga ke kotak kuwi. Kotak kuwi saya kira dibuka, padahal bejana ini kayak kemis, kayak nek ngenteni buka kotak saya kira ya. Saya harus mangkat kena urung minggu kok, ngenteni minggu kotaknya dibuka, saya buka baik kosong. Orang sudah mangkat no. Nah, maka itulah, tidak ada itu. Hanya memberi kesempatan beramal, kalau sudah mau ikut, silakan di situ. Tidak ikut, tidak apa-apa. Tidak ikut, tidak apa-apa. Wong itu masing-masing akan memetik hasilnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi sekarang ini di sana, laporan pada saya tadi 50 orang. Ya, coba bayangkan. Ya. Nah, itu semuanya, kalau tidak ada kebersamaan, tidak bisa jalan itu. Maka entah, nah, apalagi besok di hari apa ya, di ngapi hari apa? Selasa, pembukaan, ya, Sarnas atau pelatihan SAR diikuti 107 orang. Dan ini pertama kali akan diberi sertifikat, sertifikasi nasional. Karena yakin kepada MTANU nanti akan diberi pelatihan sertifikasi nasional. Dengan kejurusan, ada yang jurusan air, ada jurusan tebing, ada jurusan itu, akan penjurusan. Langsung nanti Basarnas. Nah, karena Basarnas dari pusat Jakarta sana, nah, minta pimpinan MTANU pusat ikut datang ke sana. Insya Allah kami akan berusaha datang. Nah, MTA, mengapa kok diberi? Karena yakin MTA itu setiap ada di mana saja coba. Bencana pasti ada di sana. Kemarin Bali waktu Gunung Agung Bali itu. Ternyata SAR Bali belum ada, SAR Lombok belum ada. Nah, ternyata ada bencana di sana. Saya minta SAR dari pusatnya MTA sini kirim ke sana. Sekarang tergugah kegerikah di sana. SAR dari Bali, SAR dari Lombok sudah mulai akan daftarkan ikut pelatihan SAR. Pacitan juga begitu. Pacitan dulu juga belum ada, setelah ada banjir besar itu kemarin melanda di Pacitan, akhirnya ada pelatihan SAR ikut. Maka MTA di mana-mana ada harus ada SAR. Itu untuk menanggulangi bencana yang terjadi, yang dikata terjadi di Bali, di Lombok, Pacitan, tidak perlu SAR dari sini. Kalau sarjana sudah siap kan, sana siap. Kita membantu. Ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah, peralatan SAR kita itu lengkap. Lengkap. Ada yang percaya dengan SAR kita diberi, ada orang yang infak, menginfakkan atau menghibahkan mobil SAR-nya untuk MTA. Tidak beli kita, diberi. Kita tidak minta, diberi. Dan mobil ambulan, menginfakkan mobil ambulannya untuk SAR lengkap dengan peralatannya, berikan pada SAR MTA itu. Perahu karet juga begitu, ada yang membelikan. Nah, ini semua itu kesadaran mereka, tahu. Nah, mereka yang membelikan, membeli apa? Tidak pakai dana, pakai. Tapi bukan diminta, kesadaran sendiri. Kalau kan jalui bandamu sidik-sidik yang orang melarat tak jalui. Kamu itu orang melarat. Allah kan katakan aja. Ya enggak? Allahu ghani wa antumul fuqara. Allah itu kaya, kamu itu melarat. Maka njaluk bantuan ning kowe wong melarat tak jaluki. Allah itu kaya. Wis melarat bakhil. Entek-entekan ta. Maka Allah mengatakan kalau kamu bakhil, Allah akan mengganti generasi yang tidak bakhil seperti yang diganti itu. Maka kalau kita bakhil, Allah tidak khawatir, tidak akan terbiayai jalannya. Allah mengganti generasi baru yang tidak bakhil. Mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. itu. Maka itulah kita harus semuanya itu diingat yang lurus karena Allah. Saudara ngaji selama di sini. Saudara tadi ambil brosur Zakat Pagi enggak? Ambil. Dimintai uang apa enggak? Enggak ada lah. Jadi kamu enggak minta, kamu memberi sendiri. Andai kata kamu ambil tuh bablas orang bayar orang dijaluk. Enggak diminta. Tapi saya yakin ada yang lebih, ada yang memberi 10.000, ada yang 5.000. Masa mung tipis ngono 10.000? Oh, aja mbedelok tipise. Iya enggak? Kamu mencari ini ranjiko kene golek dhewe ra iso kowe. Golek hadis-hadis ini ora bakal ketemu mbok golek sesasi. Iya enggak? Datang ke sini 10.000 pun tidak minta, kamu tidak memberi pun diberi brosur enggak usah bayar. Nah, maksudnya karena sadarannya sendiri, ada yang memberi 10.000, ada 5.000, ada 2.000, malah ada yang ya, ambil dua, misalnya 20.000 itu jujulin jiko dhewe kok. Iya enggak? Andai kata kamu nyemplung ke 10.000, jiko jujul 15.000 ya ora ngerti. Ora diurus. Cobanen sudah. Nek Tegel cobanan. Ewadene kamu Tegel begitu, berarti kamu memang orang yang tidak baik. Ya, Allah tidak ridho. Nanti Allah akan memberi balasan perbuatanmu. Bukan kita yang membalas, Allah yang memberi balasan perbuatanmu. Ya, apalagi? Pertanyaan tertulis. Mohon tausiahnya tentang Quran Surat Al-Munafiqun ayat 4. Baca dulu. Surat Al-Munafiqun nomor surat 63 ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka adsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubum musannadah yahsabunahu kullasayhatin 'alaihim. Humul atumu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Ada notnya itu dibaca. Catatan kakinya itu. Mereka diumpamakan seperti kayu yang tersandar. Maksudnya ialah untuk menyatakan sifat mereka yang jelek. Meskipun tubuh mereka bagus-bagus dan mereka pandai berbicara, akan tetapi sebenarnya otak mereka adalah kosong, tidak dapat memahami kebenaran. Nah, ini orang munafik. Orang munafik itu, kalau kamu melihat tubuhnya mengagumkan. Kalau bicara sangat menarik perhatian. Ya tak? Tidak bicara di ruang kene kaya nasihati tenan. Kaya menasihati, kaya masuk hati betul. Enak di rungokke. Tapi dikatakan oleh Allah sebetulnya dia itu hanya seperti kayu yang tersandar. Kayu kan tidak punya otak. Ya. Walaupun tampaknya menarik ucapannya, wujud bentuknya juga bagus-bagus, baik. Tapi dia seperti kayu yang tersandar, artinya tanpa otak, kosong. Tidak punya apa-apa dia. Nek ngandani kaya tenanan. Ya, seolah-olah merenah ke. Kalau kamu, gue saya beritahu, jangan kamu teruskan ngaji di MTA itu. Ya, nah. Itu aliran sesat. Sekarang ini sedang diawasi oleh pemerintah. Ya. Memang pemerintah apapun diawasi, punya intel-intel yang cukup. Ya kalau tidak diawasi kan Tidak ada yang nyusupkan apa, menyelundupkan narkoba sekian ton konangan itu. Baru saja ketemukan 2 ton itu. Ya. Itu mesti diawasi sebelumnya. Kalau tidak diawasi, orang konangan. Ya, ada lagi yang pengajaran. Memang pemerintah itu harus mengawasi di mana-mana. Tapi kalau diawasi pemerintah yang biasa disebut dengan intelijen itu. Pemerintah mesti punya intelijen. Negara punya intelijen, diinteli orang luar, kacau negeri ini. Ya. Maka kalau yang ini diinteli apa ora diinteli padha wae. Ya. Kamu daripada ngluwake kasihan ente delik-delik mlebu kene sisan bleng ora apa-apa kok. Ben cetha krungokke. Ya ta? Maka dinasihati sekarang sudah diawasi pemerintah. Yang diawasi pemerintah bukannya NTA, semua ini diawasi. Kalau betul ya didukung, ya didukung, dikembangkan itu. Maka presiden saja datang ke sini meresmikan 17 September yang lalu di Manaan itu 67 perwakilan dan cabang. Berarti kan NTA ini diawasi pemerintah tapi betul. Tidak dibuat apa-apa. Ya kan? Nah, gedung yang kita tempati ini, yang meresmikan dulu presiden. Yang meletakkan batu pertama juga presiden. Sekarang. Ya, meletakkan batu pertama pembangunan ini dulu Pak Jokowi presiden sekarang. Dulu ketika itu menjadi apa? Wali kota Solo. Maka peletakan batu pertama ini diletakkan oleh Pak Wali Kota. Setelah jadi diresmikan Bapak Presiden SBY. Nah, sekarang ini Pak Wali Kota dulu meletakkan batu pertama, sekarang jadi Presiden. Jadi MTA itu sudah dikenal sejak zaman dahulu. Ya. Ana sing wong nek wong munafik ya ngandani nek wae kena kandani jong ajisan. Durung kebacut. Wis nek dadi kaya taun 66 diciduki kabeh. Sing do ngaji-ngaji nanti diciduki. Ngerti? Ya ta? Omne anakmu sekarang jadi mahasiswa. Nek ora ndang metu kene lulus terus diciduk rugi leh menyekolahke. Andi kata, saya tidak cinta kepadamu, saya tidak menasihati. Maka saya menasihati kamu itu karena saya mencintai kamu, kamu saudara saya. Mesake nanti kalau anakmu wis lulus, hati sadana diciduk jadi apa. Pengalaman sing wis jadi pelajaran. Di rumah kena jadi ngedek-deki tapi. Kita ya nasihati tenan. Tapi sebenarnya hatinya kosong, tidak ngerti pengetahuan apa-apa. Ini orang munafik yang semacam ini. Nah, maka jangan tertarik, tergiur. Maka dikatakan di ini, ya, oleh ayat ini. Wa idza ra'aitum tujibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Kagum. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Dene ngrungokke nasihate ya empuk, iya ketoke nasihati tenan. Terus dipikir-pikir sing dikandani ati mau. Ya. Ketoke ya bener nasihati. Ya. Gitu dah. Itu nasihati mereka. Ka'anahum khusyubum musannadah. Yahsabunahu yahsabuna kulla shaihatin alaihim. Kalau dia ikut ngaji misalnya, setiap ayat diterangkan jelas seolah-olah sasarannya kepada dirinya. Ya, anggen nerangke lu kok ulane kok ngenekne aku terus iki. Aku lungguh ning cagak kono ya diingeti kono. Sesuk aku pindah kono ya ngingeti kono. Jadi ustaz iki ketoke senek sing lapuri sasarane ning aku terus iki. Jadi setiap ayat diterangkan seolah disasarkan pada dirinya, itu orang munafik. Kalau sahabat didiknya orang yang beriman, syukur. Loh, perbuatan yang diterangkan ini mengenai diri saya semua ini. Saya suka mabuk, saya suka zina, saya suka ngerampok. Itu ternyata dari larangan Allah semua. Saya suka menggunjing, suka ini. Kalau begitu, siapa yang saya lakukan ini? Dosa ini. Ya. Saya pikir orang kalau syahadat itu sudah Islam. Ternyata yang dikatakan Islam itu kata Nabi itu kalau dia sholat. Ya, ternyata sholat hanya 2 kali setahun belum cukup. Yang dinamakan Islam itu sholat 5 waktu sehari semalam, sholat wajib itu. Padahal saya merasa sudah sholat Idul Fitri, Idul Adha, tidak sholat wajib, saya rasa sudah Islam. Ternyata menurut hadis Nabi belum. Nah kalau begitu memperbaiki dirinya. Nah, kalau dia orang yang beriman, diterangkan ayat-ayat Quran mengenai dirinya, zadadhum imanan. Makin diterangkan Al-Quran mengenai dirinya, makin mantap imannya, memperbaiki diri. Dulu saya sholat setahun 2 kali, sekarang saya akan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, saya suka menggunjing, saya akan berhenti. Ya, saya suka berbuat jelek, melakukan perbuatan setan, saya akan musuhi setan. Ini tambah imannya namanya. Nah, tambah imannya. Jadi kalau orang kena ayat-ayat Quran makin tambah imannya orang yang beriman. Tapi kalau orang munafik, tiap ayat diterangkan seolah disasarkan pada dirinya, akhirnya lari. Lari terus ning gua cerita lah kowe. Bisa sok ngaji ya kat pagi saya orang alah wong ngaji sasarane mau ngaku terus kok. Jadi wis ora ikhlas ke ustate kan. Wong ngaji kok mau nyasar ya aku terus. Nah, itulah. Nah, itu orang munafik. Maka yang begitu itu jangan ada sifat-sifat pada kita semua. Dan kalau orang menasihati suruh berhenti dari kebaikan, itu jelas. Wong kebaikan kok disuruh berhenti. Nasihatnya seperti apa saja enggak bisa. Itu orang munafik. Karena orang munafik itu diterangkan dalam Al-Quran, ya'muruna bil mungkari wa yanhauna anil ma'ruf. Orang munafik itu kebalikan dari orang mukmin. Kalau orang mukmin, ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil mungkar, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Tapi kalau orang munafik, ya'muruna bil mungkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mengajak berbuat mungkar, mencegah dari yang baik. Balikan kan? Wa yaqbiduna aydiyahum, menggenggam tangannya. Orang munafik itu mengajak kepada yang jelek, mencegah dari yang ma'ruf, dan menggenggamkan tangannya, maksudnya bakhil. Bakhil. Oh, ngandani ngaji nang eta kowe dijaluki. Bandamu sithik-sithik kan kamu orang, karena dia itu orang bakhil. Ya. Ngetokke nggo infak fisabilillah bakhil, mulo aja ngaji nang MTA aku ndak dijaluki. Nah, gitu ta. Ternyata dia tidak tahu ya karena kebakhilannya itu. Nah, makanya itulah maksud ayat itu, orang munafik itu ya walaupun kata-katanya menarik, ya, menarik hati, nah, tapi sebenarnya otaknya kosong. Enggak punya. Enggak isi iman sedikit pun. Maka apapun yang diterangkan oleh ayat Al-Qur'an tidak memahami kebenaran itu, maka otaknya kosong tidak bisa memahami kebenaran. Apalagi mohon penjelasan Quran surat Ar-Ra'd ayat 41 pada kalimat dia berkata lalu kami kurangi daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, maksudnya bagaimana? Baca ayatnya itu. Surat Ar-Ra'd ayat 41 nomor surat 13. Awalam yaro anna na'til ardo nangkusuha min aporo fiha wallahu yahkumu la mu'akibali hukmih wahuwa sari'ul hisab. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang-orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan Dialah yang maha cepat hisabnya. Ya. Semuanya itu kafir. Nabi Muhammad mendakwahkan Islam, bahkan diancam mau dibunuh. Mau dibunuh. Sampai Nabi diusir dari Mekah. Nabi hijrah ke Madinah. Ya kan? Madinah pun dulu juga tempatnya orang-orang kafir. Memang sebelum mengerti, sebelum Nabi Muhammad diutus, Quran diturunkan, manusia itu dalam kesesatan yang nyata, dalam kekafiran. Maka disebut jahiliyah, bodoh terhadap kebenaran. Tapi dengan disebarkannya Islam, ya, mulai orang terbuka sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ya, wilayah yang tadinya kafir jadi orang Islam sedikit-sedikit. Nabi menyebarkan Islam di Mekah pun diusir. Ya, tidak boleh Islam di Mekah ini. Tapi dengan pertolongan Allah, dengan dakwah Nabi, akhirnya sedikit demi sedikit, yang akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat Mekah yang dulu benci, mengusir Nabi menyebarkan Islam. Kamu lihat sekarang berbondong-bondong semua masuk Islam. Ya, kamu lihat manusia-manusia yang dulu membenci, mengusir, sekarang berbondong-bondong dari segala penjuru masuk Islam. Jadi kan wilayah kafir ya, tidak ada kekuatan lagi karena sudah masuk Islam. Walaupun mereka berusaha untuk menghalang-halangi tersebarnya Islam, tapi Allah berjanji, ini janji Allah lagi kan, wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Ya. Allah akan menyempurnakan walaupun orang-orang musyrik berusaha memadamkan cahaya Islam, membendung cahaya Islam, jangan sampai Islam itu berkembang, tapi Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Islam. Maka dikurangi sedikit demi sedikit, orang-orang kafir akhirnya mendapat cahaya Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, ya. Nah, akhirnya kekuasaan kekafir-kafirnya makin berkurang, makin berkurang. Di Mekah habis. Tidak ada orang kafir lagi sudah. Jadi orang Islam. Asal Islam itu dikembangkan secara jujur, apa adanya. Orang itu tersentuh fitrahnya. Walaupun awalnya benci, tersentuh fitrahnya. Wong manusia itu fitrahnya itu Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia dilahirkan itu sudah diberi modal Islam. Ya, kalau menjadi kafir karena pengaruh lingkungan, nanti kalau Islamnya disentuh lagi hatinya, akhirnya tersentuh hatinya jadi Islam. Ya, maka akhirnya walaupun lahirnya Nabi Muhammad, perkembangannya dakwah itu mengalami pahit getir sampai diusir Nabi Muhammad, dibunuh, tapi akhirnya terkebar di seluruh dunia. Nah, itulah maksudnya. Tidak mungkin orang kafir akan membentung Islam, dan memang sedikit demi sedikit orang sadar. Jadi kekuasaan orang kafir makin terkikis habis. Apalagi? Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Apakah ayat di atas menjelaskan bahwa dasar atau pondasi Baitullah itu sudah ada sebelumnya? Nabi Ibrahim dan Ismail tinggal meneruskan atau meninggikan. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 127. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Ka'bah yang ada, yang kita ketahui ini, yang membangun siapa? Kalau menurut ayat ini yang membangun juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di sana ada makom Ibrahim. Ya tak? Justru rumah ibadah yang pertama kali dibangun di dunia ini, ya Baitullah itu, Ka'bah itu. Adapun orang ya yakini sebelum itu ada Ka'bah, tapi sudah hancur, tinggal pondasinya aja lah. Ibrahim yang membangun kembali dengan Ismail membangun kembali. Dulunya sudah ada. Ya. Andai kata dulunya ada atau sekarang hancur terus dibangun lagi, mau apa tau kamu? Ya, jadi yang jelas yang kita ketahui itu Ka'bah yang ada sekarang inilah yang jadi kiblat semua umat Islam dalam beribadah itu. Itu ya Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Apa yang ada sekarang ini. Itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Itulah yang tempat kiblatnya umat Islam dalam beribadah. Apalagi? Apa yang harus dilakukan oleh anak apabila orang tua sedang bertengkar? Karena kalau memberi nasihat malah dibilang menggurui orang tua. Nah, yang kamu lakukan apa? Obongin kloso wae. Bapak ibunya lagi padune diobong ke kloso. Katanya kalau klosone diobong ada orang padu, klosone diobong tapi ya. Tambah rame gitu ta? Iya, masuk akal kuwi. Yang bapak ibumu padu malah kloso mbok jiko mbok obong, kan tambah musuh malah. Jadi tambah rame gitu kan. Ya mestinya kalau ya, saya tanya dulu, bapak ibumu orang muslim atau bukan? Kalau bapak ibumu orang muslim, kamu anaknya juga Islam apalagi ngaji, ya kan? Kalau bapak ibunya padu, ya dibawa. Arahkan. Pak, ibu, jane apa to ndak tak padu, masalah apa? Berselisih apa? Kalau orang Islam dinasihati, mari Bu, kita kembali pada Quran dan Sunnah. Mari Pak, kita kembali karena Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau terjadi perselisihan sampai padu tadi kan ada perselisihan. Ya. Bapak merasa yang benar, ibu merasa yang benar. Jangan begitu, Pak, Ibu. Yang benar itu Allah. Maka kalau kita ingin mencari kebenaran, berhentilah. Kita kembali pada Allah dan Rasul. Nasihatnya begitu, Nek. Bapak Ibu Islam, rasa gampang. Ya. Tidak kembali. Diingatkan dengan Quran dan Sunnah. Maulah, Nek. Bapak Ibu murah percaya karo Quran Sunnah. Nek, Bapak Ibu mu padu, ya sudah. Aja ngewangi sini, aja ngewangi sana. Nek tegel ya elekno, nek ora kruwake padune bapak ora tegel tinggalan lunga. Celukno Pak RT. Ya. Bab sekarang kalau padu suami istri itu berbahaya loh. Ada kok suami membunuh istrinya karena padu tadi. Diberitakan di TV kan banyak kejadian-kejadian. Ya. Masalah apa? Masalah anak, ada lagi yang masalah aduh akhirnya anak jadi sasaran, disiksa anaknya oleh bapak kandungnya sendiri, ya, oleh ibunya sendiri. Nah, ini masalah itu, maka kalau orang Islam itu paling berbahagia. Padu masalah apapun rujukannya itu jelas. Ya, farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu mau in kuntum tu'minuna billah lah, kalau sudah diajak kembali pada Quran dan Sunnah tidak mau, ya sudah bukan orang Islam. Ya. Maka saya tanya, kalau bapakmu Islam, kembalikan pada Quran dan Sunnah. Kalau tidak orang Islam, kalau syukur kamu bisa memisahnya. Kalau tidak, laporkan Pak RT, biar RT-nya turun tangan. Apalagi? Apakah kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih bisa dapat syafaatnya nanti, Ustaz? Oh, insya Allah. Pasti. Karena Nabi kita mengatakan, kalau kita umat Muhammad ini mau mengikuti Al-Quran, pasti dapat syafaat. Tapi kalau mengabaikan Al-Quran pasti tidak dapat syafaat. Ya. Karena Nabi kita mengatakan, qala Rasulullah SAW, Al-Quran syafi'un musyafa'un, wa mahilun musaddaqun, wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Ya. Nabi kita mengatakan Al-Quran itu syafaat. Syafaat itu pertolongan loh. Syafi'un musyafa'un. Quran itu penolong yang apa itu memberi pertolongan. Wa mahilun musaddaqun. Pembela yang dibenarkan. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, artinya menjadi penuntunnya, hidup kita mengikuti Al-Quran. Ibaratnya orang berjalan, Quran itu di depan, kita di belakangnya ikuti. Duruma kita bilahi khairuma darobi. Dan kamu itu Quran, kemana saja Quran diikuti terus. Ya, kalau kita mengikuti Al-Quran itu, wadahu ilal jannah. Kamu akan digiring, didorong, akan masuk surga. Syafaat kan? Tadi syafaat Al-Quran tadi. Tapi siapa yang menjadikan waman ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Siapa menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, kita di depan. Quran suruh mengikuti keinginan kita, hawa nafsu kita. Ya, dari kita depan, Qurannya diseret di belakang. Suruh mengikuti kita, akan melemparkan kamu ke neraka. Maka orang yang mengabaikan Al-Quran pasti tidak dapat syafaat. Tapi orang yang mengikuti Al-Quran pasti mendapat syafaat. Karena Quran itu memang penolong yang memberi pertolongan, syafaat. Lah yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia ini siapa? Nabi. Maka kalau orang menginginkan dapat syafaatnya Nabi, ikuti Al-Quran. Maka Nabi juga berpesan kepada umatnya, ya, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Siapa mengikuti dua perkara itu dijamin tidak sesat, berarti dapat syafaat. Dua perkara itu apa? Kitabullah maksudnya Al-Qur'an wa sunnatan nabi, maksudnya sunnah nabi. Dan orang yang mengikuti Qur'an dan sunnah nabi pasti mendapat syafaat dari nabi. Kalau mengabaikan Quran dan Sunnah, pasti celaka, tidak akan dapat syafaat. Maka kalau kita ingin mendapat syafaat Nabi, wa idza ta'alau ila ma anzalallah, ya, jawabnya harusnya sami'na wa ato'na. Ya ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul, sami'na, jawabnya mestinya sami'na wa ato'na. Kalau kita diseru, dipanggil untuk mari kita ikuti Allah, Al-Quran, dan kita ikuti Nabi, mestinya jawabnya sami'na wa ato'na. Tapi kalau kamu menjawab bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, pasti enggak dapat syafaat. Mengharap-harap syafaat Nabi, kok Nabi memanggil, mari kita ikuti Quran, kita ikuti Sunnah. Jawabnya tidak. Saya cukup mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami. Aja ngarep-arep syafaate nek ngono. Mesti enggak dapat itu. Dong dijak mengikuti Quran Sunnah supaya dapat syafaat nyepeleke, apalagi nyepeleke menentang malah. Nah, gitu kan? Maka Nabi mengatakan juga, semua umatku tentu masuk surga kecuali yang tidak mau. Loh, sahabat kaget. Mosok mlebu swarga ora gelem. Maka sahabat bertanya, siapa yang maksud tidak mau ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man ato'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, masuk surga. Dapat syafaat dari Nabi. Wa man asani faqad aba. Siapa yang maksiat, tidak mau taat kepadaku, itu yang tidak mau masuk surga. Tidak mungkin akan dapat syafaat dari Nabi, wong tidak mau masuk surga. Ya. Jadi jangan cara mengira bahwa Nabi, kalau kamu mencintai Nabi, ya, banyak membaca sholawatnya, tapi tidak mau mengikuti tuntunannya. Tidak mau mengikuti tuntunannya. Maka Nabi mengatakan di dalam hadis itu, kullu umati yadkhulunal jannah, semua umatku mesti masuk surga. Ilaman abah, kecuali yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Wa may yaba, siapa yang tidak mau masuk surga itu siapa? Nabi selanjutnya menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa taat kepadaku pasti masuk surga. Ya. Wa man asani faqad aba, siapa yang tidak taat kepadaku itu yang tidak mau masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari juz 8 halaman 139. Jadi kalau kita ingin masuk surga, taatlah kepada Nabi. Kalau kita tidak taat pada Nabi, walaupun mengaku umatnya Nabi, tapi tidak mau mengakui Nabi kita sebagai umatnya, karena tidak mau masuk surga. Karena yang dikatakan umatnya Nabi itu yang mau masuk surga, dan Nabi menjamin semua umatku mesti masuk surga. Sampai umatku tidak masuk surga, itu memang tidak mau masuk surga. Lah yang mau masuk surga, yang mau taat padaku. Yang tidak mau taat padaku, yaitu yang tidak mau masuk surga. Sehingga syafaat itu pasti Nabi akan memberikannya. Maka syafaat itu diberikan sejak kita hidup di dunia ini. Kalau hidup kita ikuti tuntunan Al-Quran, pasti dapat syafaat. Kalau hidup kita mengabaikan Al-Quran, apalagi tidak sekedar malah menolak, jangan harapkan syafaatnya. Sudah paham? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Kemudian ada pertanyaan yang mohon dijawab sekarang. Oh iya, mari. Saya punya anak empat, yang tiga perempuan dan yang terakhir laki-laki. Hati kami sangat sedih lantaran anak laki-laki saya sudah lulus SMA, sekarang di rumah, tapi sholatnya bolong-bolong, bangun siang. Kadang dibangunkan sulit sekali. Kalau dinasihati oleh ayah dan ibu, kadang jawabnya saya sudah besar. Tolong Ustadz minta tausiahnya. Sekarang anak saya ikut ngaji di sini. Umur anak saya sekarang 21 tahun. Kadang saya menangis mengingat, jauhkanlah keluarga kami dari api neraka. Semoga setelah Ustadz memberikan tausiah, anak saya menjadi sadar dan bertambah takwa. Ya, masih. Ya nak ya, perhatikan ya nasihat Bapak. Ya, jadi nasihat saya, Bapak itu juga Ibu tentu tidak ingin anaknya sengsara. Allah pun tidak menginginkan keluarga yang sengsara. Maka Allah memerintahkan, ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai tersentuh api neraka. Itu. Sedang supaya manusia selamat dari api neraka itu, yang nomor satu adalah sholat. Nabi kita mengatakan, as-sholatu, ya, miftahul jannah. Sholat itu jadi kuncinya surga. Maka Nabi kita juga mengatakan, awalu ma yuhasabu bil abdu as-sholah. Fa'in soluhat soluhat sa'iru amalihi, wa'in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Yang pertama kali dihisab oleh Allah itu sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka semua amalnya baik. Kalau sholatnya rusak, apalagi bolong-bolong tadi, berarti sholatnya rusak. Itu amalnya, semuanya rusak. Jadi besok orang tuh setelah mati, bangunkan dari kubur, pertama kali ditanya itu bagaimana sholatnya. Kalau sholatnya baik, masuk surga. Kalau sholatnya jelek, rusak semua amalnya. Maka itu ya. Nah, apa yang dikatakan Bapak kepada aku, saya ambilkan hadis Nabi ini. mumpung masih diberi kesempatan hidup memperbaiki. Ya. Tidak, masih belum kaset, baru lulus SMA. Masih belum kaset, kalau mau. Jadi bapak yang dari Sma Suci tadi, sekarang sudah umur berapa? Dulu sholatnya ya bolong-bolong begitu, menurut pengakuannya. Sekarang disiplin sholatnya. Masih belum kaset. Ya. Dan Allah berpesan, wal tandur nafsum ma qaddamat, setiap jiwa manusia itu supaya mempersiapkan hari esok untuk mati. Ya, orang itu walaupun gagahnya seperti apa, sehatnya seperti apa, mati itu enggak bisa dihindari. Pasti semua orang mesti akan mati. Nah, setelah mati nanti dibangunkan oleh Allah dari kematian itu yang pertama kali ditanya sholatnya. Maka sampai bapaknya sedih, anaknya belum bisa sholat tertib. Karena tahu, bapaknya tahu ini bakal celaka itu tahu. Ya, sedih. Ya. Maka bagaimana supaya anak, kebab melihat wong anak sejak kecil digendong, diupeni, di ya sudah dibesarkan, kok bakal celaka kan ya. Sakit. Padahal kecelakaan di sana, bapak gak bisa menolong. Ibu gak bisa menolong. Apalagi teman. Maka supaya tidak tersentuh api neraka, perbaiki sholat. Nah, kalau sholatnya baik, insya Allah semua amalnya nanti baik. Karena sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Jadi bapak prihatin tadi, sampai menangis, dan sebagainya itu. Karena kasihan, apa yang akan terjadi kalau sampai anak saya sholatnya tidak kopen nih sampai mati, nanti apa yang terjadi? Apalagi nanti kalau bapaknya di surga, anaknya di neraka, melihat ini anak yang dilahirkan oleh istri saya, sekarang di neraka, ya, serba panas, serba susah, bapak gak bisa nolong apa-apa. Maka itulah, hari perbaiki. Jadi mulai sekarang, anak tadi bikin ridho orang tua. Ya, ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu ada kaitannya dengan ridhonya orang tua. Orang tuanya ridho kalau anak sholat tertib. Orang tua tidak ridho kalau sholatnya tidak tertib. Nah, kalau orang tua tidak ridho, Allah tidak ridho. Maka sholat 5 waktu sehari semalam tertib. Walaupun tidak melakukan sholat-sholat sunnah, tidak apa-apa. Yang wajib jangan diabaikan. Nah itu, ya, nah itu maka anak di mudah-mudahan ikut memperhatikan, mendengarkan, dan jangan hanya sekali ini aja ajak ngaji, tiap akad pagi nanti diajak ngaji, ya, syukur nanti diajak ketemu saya kapan ada waktu, nanti tak gabungkan dengan anak-anak kita generasi muda, muda-muda khususnya juga ada. Ya, ada imamta, ada kasmamta, anak-anak lulusan SMA MTA, anak bapak tadi sudah lulus SMA toh, gabung nanti di situ. Ada kajian khusus pemuda, dibina karena pemuda ini bakal jadi harapan bangsa, penerus bangsa nanti di pundak pemuda-pemuda. Kalau sudah mulai menyia-nyiakan sholat, kata Allah, fasaufa yalqauna ghayya. Ya, menyia-nyiakan sholat menuruti hawa nafsu, maka akan muncul generasi yang sesat, generasi yang rusak. Nah, itu maka jangan sampai kita meninggalkan generasi yang rusak, sholatnya dijaga. Ya, jangan sampai kita mengabaikan sholat tadi. Ya, mudah-mudahan Bapak ya, diajak ngaji secara istiqomah. Nah, sekali tak gabung ngajian pemuda kan, dan nanti bisa ketemu saya dulu, nanti tak panggilkan ketua pemudanya biar ikut masuk kelompok kajian pemuda, biar jadi pemuda-pemuda yang betul-betul dapat diharapkan oleh bangsa untuk penerus generasi yang lebih baik. Apalagi berikutnya untuk pertanyaan langsung 10 ya, 10 Kebumen ya. Terus 30 17 28. Sudah cukup dulu. 10, 30, 11, dan 28. Silakan dari mic nomor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saudah dari Kebumen. Ya. Ustaz, tolong ditunjukkan dalil mengenai sebaik-baik sholat bagi wanita di rumah. Dua, Ustaz, apakah harus seorang laki-laki sholat fardu diwajibkan jamaah di masjid? Tolong sekalian dalilnya. Tiga. Sudah. Ustaz, tolong ditunjukkan dalil mengenai orang yang berat melakukan jamaah isya dan subuh itu tanda ciri orang munafik. Tolong dijelaskan sekalian. Empat, sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya gimana? Tolong dijelaskan. Ya, sudah. Sudah, ini ada yang menyambung. Ya. Mari. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya. Ustaz, saya mau bertanya. Yang pertama mohon dijelaskan Al-Qur'an. Dikenalkan dulu namanya. Oh, iya, maaf. Nama saya Genesis dari Kebumen. Siapa namanya? Genesis, Ustaz. Genesis. Ya? Iya. Yang pertama, mohon dijelaskan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 279. Di ayat 279 disebutkan bahwasanya Allah dan Rasulnya menyatakan perang bagi pelaku riba. Terus juga kaitannya dengan hadis Rasulullah, riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW akan melaknat pemakan riba, penyetor riba, dua orang saksi, dan juga orang yang menulis. Karena ini berhubungan dengan pekerjaan saya, Ustaz. Saya bekerja sebagai seorang marketing di BMT. Selama perjalanan saya bekerja, menemukan nggak sesuai gitu loh dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama dalam masalah akad. Karena dalam akad itu, praktik itu tidak semuanya sesuai dengan teori. Ada tetapi tidak semuanya, dan kebanyakan tidak sesuai. Itu yang pertama. Nah, saya memutuskan, mungkin saya mau keluar aja. Apakah keputusan saya itu sudah tepat atau belum? Sementara kalau saya keluar, ibu saya belum ridho. Karena uang hasil gaji saya bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan saya kuliah juga, biayain adik saya kuliah juga, terus buat bayar cicilan motor juga, Ustaz. Iya. Mohon solusinya, Ustaz. Terus yang kedua, mengenai pekerjaan saya tadi, sebenarnya banyak banget, Ustaz, keganjalan-keganjalan di hati saya. Jadi kalau Ustaz berkenan, setelah kajian saya kepengen menghadap Ustaz, saya kepengen bertanya langsung sama Ustaz. Soalnya bapak saya pesan dari rumah, Gen, jangan pulang dulu sebelum itu dapat jawabannya sejelas-jelasnya, kayak gitu, Ustaz. Ya. Jazakumullah, Ustaz, dapat salam juga dari ibu bapak saya di rumah di Kebumen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon doanya supaya saya, ibu, dan bapak sekeluarga bisa istiqomah hajinya. Ya, insyaallah. Ya, terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya, dalil sebaik-baik sholat bagi wanita di rumahnya. Sholat wajib bagi laki-laki, apakah wajib di masjid? Ya. Jadi, Nabi kita mengatakan sebaik-baik sholat, ya, bagi laki-laki itu di rumah, kecuali sholat wajib. Jadi bukan wajib sholat ke masjid. Sholat itu wajib, bukan wajib ke masjid. Ya, tapi sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di rumah, kecuali sholat wajib. Berarti kalau sholat wajib baik di mana? Di masjid. Maksudnya di masjid itu supaya ikut berjamaah. Ora kok di masjid tidak jamaah juga, ya toh? Terus wis adzan barang tidak masuk ke masjid, tidak datang. Nanti kalau sudah selesai mau masjid, yang penting sholat di masjid, bukan yang dimaksud sholat sebaik-baik sholat bagi laki di rumah. Kecuali sholat wajib itu maksudnya kalau sholat wajib itu lebih baik dikerjakan di masjid supaya bisa berjamaah. Kalau sholat sunnah yang baik dikerjakan di rumah, bukan berarti sholat sunnah di masjid tidak boleh. Ya. Juga wanita, ya, bukan berarti wanita baik sholat di rumahnya, bukan berarti wanita tidak boleh ke masjid. Wanita sholat di masjid baik, boleh enggak? Boleh dan baik. Kalau memang sholat di masjid bisa berjamaah, tapi di rumah sendirian tidak jamaah, ya tentu lebih baik sholat berjamaah. Karena ada hadis Nabi melangkan, sholat berjamaah itu nilainya lebih. Ya, lipat 20 riba atau 27 kali daripada sholat sendirian. Ya, tentu itulah. Di rumah sendiri, nenek masjid, jamaah. Ya tentu lebih baik berjamaah kan. Nah itu. Nah untuk ini nanti kamu beli kumpulan brosur saja. Ya insya Allah dari brosur kan itu. Dalil-dalilnya itu mengenai sholat berjamaah. Ya sholat berjamaah. Itu di situ ada di situ. Ya, kebaikan, kelebihan sholat berjamaah. Nanti tanya yang menjagakan toko depan itu, nanyakan tentang yang kamu tanyakan itu pada bender brosur tahun berapa. Itu insya Allah sana akan dijelaskan nanti. Ya, nanti tunjukkan, nanti kamu baca sendiri dalil-dalilnya sudah ada insya Allah di sana lengkap dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang ciri-ciri orang munafik, ya memang orang munafik itu tidak hanya sholat isyak dan sholat subuh saja. Orang munafik itu cirinya, ya, ya. Coba dibaca ayat wa idza qamu ila sholati qamu usala yuraunan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Surat apa itu, Ali Imran ayat berapa itu? Surat An-Nisa ayat 140. Ya, coba dibaca itu. Surat An-Nisa itu ciri-ciri munafik. Tidak hanya sholat subuh dan sholat asar saja. Semua sholat. Ya. Baca ayo. Surat An-Nisa nomor 94 ayat 142. 142 An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Nah, itu langsung lah disebut munafik tadi. Ayo dibaca. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya kan? Jadi orang munafik itu ciri-cirinya. Kalau diajak berdiri untuk sholat itu sangat berat. Ila qamu ila sholati qamu kusala. Jadi sholat ini mesti dinding, mesti sampai mesti kosak-kosek wae. Kurungu adzan barang, kurungu komat barang, itu enak-enak lah. Ya, jadi tinggal sholat, ya sudah. Nah, tapi suatu saat, sholat itu rajin, sergap, untuk dipamerkan kepada manusia. Kalau harian biasanya, sholat itu kurungu komat barang, serandang mangkat di masjid. Ya, walaupun tidak ada kesibukan apa-apa. Ya. Kalau sholat nanti walaupun dikerjakan sholat umumnya malas ya. Nanti ibaratnya dikatakan dalam salah hadis itu ketika matahari sudah di ujung ditanduk setan, dijung tanduk setan, baru dia mengerjakannya. Ya, karena kalau sudah sholat asar, matahari terbenam, itu sudah tidak boleh. Nah, ketika masih longgar, tidak segera sholat. Tapi setelah matahari mau terbenam, baru cepat-cepat lakukan sholat, sujudnya saja. Ya, dikatakan oleh Nabi itu, seperti ayam mematok makanan. Jadi sujudnya kayak pitik notol beras, yuk, tuk-tuk-tuk-tuk cepat. Soalnya selak nguyak waktu, selak terbenam matahari habis. Nah, tadi ada apa? Tidak ada apa-apa. Maka dia berdiri sholat sangat malas. Nah, suatu saat kalau nanti kedatangan temannya, teman sekolah atau teman kerja dulu, tahu kalau dia orang rajin sholat, nah, nanti urung ngandani wis ngajak nang masjid. Ya, tampak sregep gitu loh. Begitu adzan, Allah Akbar, langsung diambilkan saja tahayyul, kita ke masjid dulu. Nah, kita sholat, sudah adzan. Tiap harinya enggak gitu, kalau berdiri sholat malas sekali. Itu tumben tuh kok sregep banget. Ya, karena supaya dilihat oleh temannya. Riak. Riak bahwa saya itu disiplin kalau mengerjakan sholat. Padahal hariannya tidak. Nah, itu orang munafik. Itu namanya menipu Allah. Ya. Yukhadi'un Allah. Wahuwa khadi'ukum. Jadi orang munafik itu menipu Allah. Sholat itu cuma sregepe mong pura-pura kalau dipamerkan kepada orang lain. Jadi malasnya orang munafik tidak hanya masar dan subuh saja. Semua sholat ya malas. Jadi dalam Quran surat An-Nisa ayat 142 tadi. Sudah, apalagi tadi? Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, iya, itu Al-Quran bukan hadis. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu Al-Quran, bukan hadis itu. Maka orang yang sholat betul, dirinya menjauhi dari perbuatan keji, menjauhi dari perbuatan mungkar. Kalau orang sholatnya sregep tapi kemaksiatan juga sregep, lah itu sholatnya tidak berfungsi. Atau yang kedua, dari siapa tadi? Genesis. Ya. Dari Kebumen juga. Kalau memang, coba dibaca ayatnya aja ini. Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Sudah. Jadi riba itu memang sesuatu yang sangat dilarang. Sampai Allah menyatakan perang. Sudah. Nah kalau kamu sudah tadi bekerja di suatu perbankan syariat, nah itu mestinya jauh dari riba. Wong itu syariat. Yang melarang riba itu juga syariat Islam tadi. Tidak sekedar mendapat untung. Ya. Nah kalau kamu tahu prakteknya dengan teorinya lain, prakteknya sebetulnya teorinya tidak boleh begini, tapi prakteknya melanggar, itu kamu harusnya menegur pada atasanmu, wah ini praktek begini tidak sesuai dengan teorinya, berarti ini riba, gitu kan? Riba. Nah kalau sudah memakai label syariat, itu harus berbeda dengan yang tidak syariat. Lah kalau syariat dan tidak syariat tidak ada bedanya, apa gunanya pakai label syariat? apa gunanya? Itu penipuan. Ya. Padahalnya labelnya syariat, tapi prakteknya tidak syariat, kan penipuan itu. Ya, maka harus berusaha. Berusaha. Jangan khawatir nanti kalau diatur tidak syariat penuh nanti, kok nanti tidak laku loh. Jangan kita ragu, justru kalau dengan syariat penuh, aturan Allah yakin kebenarannya, justru akan malah akan mendapat, akan dicari orang. Ya, dicari orang kebenaran. Karena yang paling baik aturan itu mesti aturan syariat itu. Syariat Allah. Nah, mestinya kamu begitu. Nah, terkala kamu memang tidak bisa meluruskan, kamu sehingga jadi ragu, ya tinggalkan pekerjaan itu. Tak mayuri buka, ila malayuri buk. Tinggal itu. Padahal untuk membiayai ini, membiayai itu, dah. Lah kalau kamu membiayai dari hasil yang haram, mau jadi apa? Dan kalau kita meninggalkan yang disebut orang muhajir itu, orang hijrah itu yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Gitu kan? Jadi orang yang disebut orang muhajir, orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Al-muhajiru man hajaro manahallah alaihi manahallah anhu itu. Yang dilarang oleh Allah kamu tinggal, itu berarti kamu hijrah dari kesesatan ke jalan kebenaran. Jangan ragu-ragu, beralih kepada kebenaran kok ragu. Justru kalau kita beralih kepada kebenaran, itu pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nanti jangan khawatir, nanti tidak terbiayai, tidak, justru terbiayai dengan yang halal itu akan lebih berkah, lebih manfaat. Kenapa? Untuk melakukan kebenaran ragu-ragu, untuk menjalankan riba malah tidak ragu-ragu. Nah, itu kan? Kalau memang kamu yakin itu tidak benar, ya walaupun namanya syariat, tapi prakteknya tidak syariat, ya ditegur, diingatkan, kalau mau, tidak mau, kamu mundur lebih baik. Untuk mendapatkan yang halalan toyiban tadi. Ya, salah saya itu, apalagi? Berikutnya, mic nomor 30. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lis dari Sragen, Ustaz. Oh iya. Ada yang perlu saya tanyakan, sesuatu yang mengganjal dalam hati saya. Begini Ustaz, beberapa tahun yang lalu saya menghadiri kegiatan kantor di sana, banyak melibatkan tamu undangan yang hadir ya, sekitar 300 orang. Pada saat mau pulang, sepatu saya ini tidak ada Ustaz. Tertukar, saya cari sudah enggak ada. Kemudian ada takmir masjid yang tanya, ada apa Bu? Sepatu saya enggak ada, Pak. Tolong dibantu. Dicarikan enggak ada, tetapi di sana ada satu sepatu yang sama persis jika saya pakai itu pas Ustaz. Nah, kemudian saran dari takmir masjid tadi, sudah Ibu ini dipakai. Sebetulnya dalam hati saya itu saya enggak mau karena saya takut kalau ini dosa saya mengambil hak orang lain. Tapi karena waktu itu terus terang saja saya memutuskan saya pakai, saya bawa pulang, bahkan sampai saat ini kadang saya pakai Ustaz. Apakah hal ini dosa Ustaz? Yang kedua Ustaz, saya punya toko kecil gitu Ustaz. Di sana saya pasangi stiker ngamen gratis begitu Ustaz. Ya, ngamen gratis karena kadang-kadang saat saya sedang ada kegiatan mau sholat atau mau makan atau pulang dari kantor tuh ada yang jreng-jreng di toko itu rasanya hati ini tidak kinerja ikhlas gitu Ustaz memberi. Nah, ini apakah perbuatan ini bakil Ustaz? Jadi saya termasuk orang bakil, mohon tausannya Ustaz. Yang ketiga Ustaz begini. Mohon tausannya Ustaz agar saya bisa menjadi seorang ibu yang benar-benar sabar Ustaz. Sabar dan kuat menjalani kehidupan ini Ustaz. Yang telah ditakdirkan Allah untuk saya sekeluarga. Sudah punya anak belum? Ustaz. Sudah punya anak belum? Sudah punya cucu satu Ustaz. Nah iya, masa harus punya satu lagi Arab ajar dari ibu sabar. Ya mohon untuk tetap Ustaz bisa menjadi orang sabar. Ya, ya. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila diperkenankan Ustaz, ini ada yang mau menyambung. Ya, boleh satu ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lasmi dari Delanggu, Pak Ustaz. Ya. Mau tanya, seorang yang suka sumpah itu hukumnya gimana, dan suka melanggar sumpah itu hukumnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama ini dari Bulis Raken. Kalau sepatu kehilangan, ibu kehilangan sepatu tadi, kebetulan di situ ada sepatu yang persis mereknya sama, ini podo. Tapi itu bukan sepatu ibu, berarti sepatu ibu kira-kira apa? Tertukar, gitu. Mestinya jangan dibawa. Kalau tertukar, masih ditinggal di situ, bahkan pada pengurus masjid, nanti biar diumumkan waktu-waktu sholat, misalnya apa sholat jamaah, apa sholat jum'ah, yang merasa sepatunya tertukar, supaya ketemu dengan pengurus masjid lah gitu. Nah, tertukar saya rasa kalau itu sepatunya dilalah sama, mereknya sama, ukurannya sama, jadi tertukar itu. Ya, kalau itu kamu bawa pulang, ya akhirnya bukan tempatnya, bukan miliknya, dibawa pulang. Ya, maka lebih baik itu sebenarnya tetap ditinggal situ, serahkan pada pengurus masjidnya. Ini sepatu saya ini berarti tertukar. Nanti diumumkan lewat jamaah sholat, barangkali yang merasa sepatunya tertukar supaya ditukarkan ke masjid, menemui pengurus masjid itu lah, akan kembali begitu nanti. Kalau enggak, berarti itu bukan miliknya, dipakai. Ya. Kemudian dipasangi stiker tadi. Ngamen gratis, boleh saja. Wong kamu yang punya hak kok ya. Mau pasangi ngamen gratis, boleh. Sehingga dia kalau tetap ngamen di situ, sudah tahu kalau tidak akan dibayar, orang gratis kok. Ya. Tidak apa-apa, itu boleh. Bukan termasuk bakhil. Ya, tidak memberi orang ngamen pun tidak bakhil kok. Ya, wong ngamen apalagi anak-anak muda sekarang. Ngamen ini kadang-kadang dapatnya uang ngamen ini tidak untuk yang bermanfaat, malah untuk ngamen itu duit go mabuk-mabukan, malah kamu membantu orang mabuk tadi malah. Ya. Biar kerja anak-anak muda, daripada ngamen itu biar kerja dia. Ya. Jadi ditulis ngamen gratis, tidak termasuk bakhil, tidak. Ya. Supaya menjadi ibu sabar, maka tingkatkan ya. Ngajinya ditingkatkan. Karena tingkatkan sudah menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, otomatis ya, sabar. Ya, tidak mudah marah. Karena cirinya orang bertakwa itu ya, alladzina yunfiquna fis-sara wad-dara wal kadziminal waidho wal afina nanas. Jadi orang yang takwa itu wal kadziminal waidho, dia menahan amarahnya, tidak mudah marah. Wal afina aninas, memaafkan kesalahan orang. Jadi kalau ada orang sudah salah, ya kita maafkan. Itulah cepat marahnya. Itu orang lama-lama jadi menjadi orang yang tidak suka marah. Karena memang cirinya orang bertakwa itu tidak suka marah. Kalau dikit marah, jadi berarti belum takwa kepada Allah. Kalau ada orang salah, supaya tidak ganjel kesalahan orang itu terhadap dia, oh, sudah tak maafkan. Kalau sudah dimaafkan, berarti kan sudah lepas. Ya, itulah. Ya, ditingkatkan. Supaya mencapai ketakwaan bagaimana? Ikuti tuntunan Quran, karena Quran itu petunjuk kepada orang supaya menjadi orang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Quran itulah petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi dengan petunjuk mengikuti Al-Quran itu, insyaallah kesabaran, tidak suka marah, itu capek. Maka saran saya, ngajinya yang serius, yang sungguh-sungguh, hasil ngajinya diamalkan. Berapa banyak menurut tilawatul akhbar pagi itu sebelum ngaji, dengarkan radio, nanti VMTA itu dulu mudah-mudah marah, sedikit marah, sekarang jadi orang yang tidak suka marah, sabar. Jadi dengan tuntunan Islam, bisa merubah sikap manusia yang tadinya pemarah jadi tidak pemarah, mudah sabar. Itu nasihat saya. Kemudian kami dari Delanggu, hukumnya orang suka sumpah dan suka melanggar sumpah dosa, hukumnya dosa. Ya, suka sumpah kok dilanggar dosa. Ya, dan orang itu jangan mudah-mudah sumpah. Sangat tidak diperlukan. Nah, kalau sumpah harus ditepati. Kalau sumpah tidak ditepati suka dilanggar, nah dosa itu. Harus membayar kafarah sumpah. Yang coba dibaca itu, bayar kafarah sumpah. Surat Al-Maidah ayat berapa itu? Surat Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Wahfadu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarah melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Ya, nah, jadi sumpah itu harus ditepati. Kalau sumpah dilanggar, ada dendanya, kafarahnya. Memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian. Kalau itu semua tidak bisa dilaksanakan, puasa 3 hari. Untuk membayar sumpah itu. Wajib dibayar. Maka kalau melanggar sumpah tidak dibayar, ya dendanya tadi ya dosa. Ya, ya selesai itu ya. Apa lagi? Penanya berikutnya, mic nomor 17. Silakan. Mari. Sudah itu Pak. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Berapa kali Pak Ustaz mau tabayun? Disebutkan namanya dulu Bapak. Nama Dasio dari Sukabumi, Sagaranten. Ya, Sukabumi ya. Akhir-akhir ini Ustaz, nah sosial media, beritanya sosial media, ada penganiayaan kiai, khususnya di Jawa Barat Pak. Ini ya. Baru genting ini. Apabila benar-benar ada, ini benar-benar ada, walaupun ini belum ada pemberitahuan dari kantor polisi yang sebenarnya bagaimana, tujuannya apa, belum ada. Andai kata benar-benar ada di seluruh kita, apakah sikap kita sebagai orang muslim? Pertama. Kedua, isu yang sangat mengejutkan para bapak, para ibu, mungkin bapak ibu sekalian sangat kaget. Isu MTA jahat. Pasti kaget Bapak. Iya. Karena apa? di gedung MTA ini dipakai menyekap beberapa kiai. Isu ini, Pak. Ya. Yang saya heran, yang hadir ini ada beberapa anggota keamanan. Kalau memang benar, kenapa kok didiamkan? Ya gitu. Terus yang sangat jahat lagi, Bapak, Dina di sekapna itu tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum. Setelah itu, Pak, saya tanya kepada pengurus yang ada di bawah, di mana Pak tempat menyekap pria itu? Dah di sana. Berarti betul-betul di MTA ini tidak tedeng aling-aling. Jelas, saya ditujukan di sebuah ruangan. Saya lihat ada beberapa kiai yang betul disekap. Namun kiai yang namanya Kiai Brojol, Kiai Tani, dan Kiai Kodok Angop, katanya gitu. Alhamdulillah, Pak, setelah saya melihat itu, saya bisa bernapas dengan lega dan bersenyum dengan lebar. Dan saya lihat para kiai itu sekarang baru belajar Al-Quran Istanbul. Alhamdulillah, kemungkinan pertanyaan ini sudah terjawab dengan Al-Mari Jimat. Yang selanjutnya, Pak, pertanyaan adalah risalah sholat jenazah. Sholat jenazah, apabila mayitnya lebih dari satu, sholatnya cukup sekali atau sesuai mayit yang mati, Pak? Ya. Mungkin tiga atau dua atau empat gitu. Terus setelah selesai sholat, sudah salam, biasa yang saya imamnya maksudnya, imamnya dilanjutkan dengan tahlilan. Nah, sebaiknya saya berdiam di situ tidak ikut tahlil atau sebaiknya saya keluar dari shop tadi, Pak? Yang selanjutnya, saya mohon, alhamdulillah pada tanggal 17 Desember 2017 perwakilan Sukabumi sudah diresmikan. Namun saya belum menemukan alamatnya. Kalau bisa saya minta nomor telepon dan alamatnya. Gitu. Ya. Hanya sekian, Pak. Terima kasih atas tausiahnya. Mohon maaf banyak kesalahan. Bila terkaledaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dulu. Berarti saudara belum ikut ngaji di sana? Belum, Pak. Lah kenalnya NTA di mana? Dari TV, Pak. Jadi langsung di sini nih? Iya. Oh ya, maka sesenggo munang masih karena belum ngaji masih suka gumunan ya. Ya, jadi tadi dengar berita ya, ulama-ulama banyak dianiaya dan sebagainya, sikap kita bagaimana? Andai kata benar, sikap kita bagaimana? Wong itu andai kata saja, jangan mengandai-andai. Andai kata itu membuat peluang setan. Jadi negeri kita itu negeri hukum. Kalau memang ada kiai dianiaya betul, itu tugasnya siapa? Aparat penegak hukum. Saya rasa di sana juga ada polisi, intelnya juga ada. Penegak hukum saya rasa tidak akan tinggal diam. Lalu sikap kita bagaimana? Ya kita kalau memang itu betul, ya dah, mohon saja kepada Allah yang menganiaya, yaitu mudah-mudahan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Mudah-mudahan aparat penegak hukum berlaku tegas dalam menegakkan hukum. Andai kata betul, maka tidak itu rasa dipikir mengandai kata. Coba. Kalau itu tidak terjadi, terus kita mikir bentoyong. Sana ada aparat keamanan, penegak hukumnya sana ada. Dan kita jangan mudah-mudah percaya dengan medsos. Berita-berita medsos itu tidak semuanya benar. Banyak yang hoax. Ya, banyak yang hoax gitu lah. Iya. Termasuk itu misalnya dikatakan isu apa itu dikatakan MTA itu aliran sesat, MTA itu jahat, MTA itu mintai uang sedikit-sedikit. Itu semua kan bohong, biarkan saja. Nah, enggak usah digagas. Kalau kita melayani orang yang suka menyebar berita bohong tentang MTA, kita melayani mereka ora kok berngaji. Ya, layani kono belum selesai muncul di sana. Sana belum selesai, sana ganti ya. Tugas kita hanya ngurusi wong berita ngelek-elek MTA, yes biar itu ngelek-elek ben sak wareke itu. Ngelek-elek MTA kalau memang elek, tidak usah kamu jelek-jelekan, memang sudah jelek. Tetapi kalau MTA itu memang baik, kamu jelek-jelekan seperti apa ya tetap baik. Maka biarkan saja mereka mau muni apa sak karepe lah. Tidak usah kita hero, yang penting kita yakini, kita ngaji, Quran sunahnya itu benar, kita kaji, kita amalkan. Orang suka ya boleh, tidak suka ya boleh. Nah, gitu ya. Kalau orang suka bumi harusnya sudah punya modal suka. Suka. Nah kalau tadi menyekap kiai itu memang saya rasa guyon itu. Memang di situ banyak, di lemari itu banyak kiai yang digletek kan. Kalau saya tadi kiai ini keleleran di situ. Dulu ketika belum diserahkan ini mungkin diopeni, malam Jumat mungkin ditusi, ya, di kayak kembang setaman, di geletak-geletak. Ya. Nah itulah, maka kalau orang menyebut kiai itu belum tentu mesti ahli agama. Ya, kiai tani, kiai brojol, kiai kodo angop dan sebagainya tadi itu. Nah, itu jimat-jimat. Yang memberi nama itu ya dukun-dukun yang memberi jimat itu. Jenengnya aneh-aneh biar menarik. Ya itu ya. Kemudian apa lagi yang terakhir tadi? Salat jenazah. Salat jenazah. Kalau salat jenazah seperti tiap hari-hari, tiap hari lah boleh dikatakan ibadah haji itu selalu ada yang meninggal berapa atau mana? Waktu tsunami yang meninggal ratusan ribu itu. Yang buat salatnya siji-siji berarti salat itu berapa ratus kali. Salat itu kalau memang jenazahnya banyak cukup sekali salatnya. Doanya aja yang berbeda. Kalau yang meninggal itu satu kita salatkan ya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya. Kalau jenazahnya dua ya Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Kalau jumlah yang mati banyak sekaligus disalatkan sekali doanya Allahumma ighfir lahum warhamhum dan seterusnya. Jadi hu huma hum kalau banyak hum gitu loh. Nah, salatnya cukup sekali. Sekali. Itu kalau salat jenazah tidak usah salate 100, salate ping 100, jenazahnya 50, salate ping 50 enggak satu kali aja doanya aja. Perwakilan Sukabumi, nanti mungkin ada yang nanti ya belum pulang boleh tanya ke sekretariat sana, nanti ada di sana perwakilan Sukabumi. Nah, ini malah sudah ada ya, kamu tulis saja nomor, ya kamu tulis, nanti kamu cari sana, ya Ciambar, Jalan Ciambar, kilometer 5, Masjid Ad-Dakwah. Ya. Kampung Pasirangin. Pasirangin. RT 04 RW 02 Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Nomor telepon yang bisa dihubungi 081-582-173-640 atau 085 0624 969 626. Ya. Kepada itu yang anu saya, nama orangnya Sihabudin SAG. D Sihabudin SAG. Entah D itu apa maksudnya? Ya. Dajang. Dajang. Dajang Ustaz. Ya, Dajang atau Jajang. Jajang Sihabudin SAG. Nah, nanti saya bisa ketemu, telepon dulu pada Pak Jajang Sihabudin SAG tadi. Nah, nanti kamu cari. Dengan rumahmu jauh ini? Berapa? Oh ya, dekat. Ya. 95 kilo kan dekat daripada ke sini berapa kilo kamu? Ya. Jadi mungkin Pak Sihabudin ikut mendengarkan ini. Dan nanti kalau ditelepon oleh saudara Dasyo dari Sukabumi ingin mengetahui kajian NTA di Sukabumi. Ustaz, sekalian mohon doanya untuk meninggalnya adiknya Bapak Sihabudin. Oh iya. Meninggal pada hari Jumat, namanya Bapak Badrutamam. Pak Badrutamam meninggal, adiknya Pak Sihabudin. Sihabudin ya. Itu, adiknya ya. Bapak Ketua itu. Ya, mari kita doakan. Allah maghfirlahu warhamhu wa'fu'anhu wa'afi wa'krim nuzulahu wa'usin matfallahu wa'usiru bima'i wa'satin wa'baratin wa'nakbihi minal khotoyah kama yunaqqa shawbul bayadu minal tanas wa'btirhu taran khairan tahri wa ahlan khairan ahli wa'zawjan khairan zawjin wa'qli bila'l khutri wa'l tanah. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, ya, memberi tempat yang lebih baik daripada tempatnya di dunia. Sudah cukup? Apa? Oh ya, jadi kalau memang macam-macam setelah sholat jenazah ada yang tahlil, ada lagi tetap doa. Lah kamu mau keluar atau mau di situ terserah kamu. Ya terserah kamu. Saya tidak menyuruh kamu keluar, terserah kamu mau ikut tahlil apa ikut tetap di shop situ. Atau kamu keluar tidak ikut tahlil, wong itu tidak wajib, tidak tahlil, ya rapopo. Ya, memang ada yang selesai sholat jenazah, ada lagi yang doa. Ya silahkan saja doa. Ya, kalau kita setelah selesai sholat, ya sudah, wong sholat itu isinya khusus doa. Jadi bar sholat, dungo menehi lah, mau sholatnya dungo apa. Ya, khusus. Sholat jenazah itu isinya hanya doa kok. Allahumma firlahu warhamu. Untuk yang mayit itu. Lakawis, assalamualaikum. Jidungo menahi lantungo apa lagi. Namun demikian yang begitu silakan. Bagi kita yang sudah selesai sholat jenazah, selesai ya sudah. Masih doa pulang-pulang ditambahi tahlil. Yang mau tahlil ya silakan. Yang tidak tahlil ya tidak usah ikut. Maka kalau kamu tanya pada saya tadi, terserah kamu mau ikut tahlil ya silakan, tidak ikut silakan. Wong tidak sholat saja ya tidak apa-apa. Ya tidak, sholat jenazah itu hukumnya apa? Wajib kifayah. Kalau sudah ada yang menyolatkan, walaupun kamu tahu tidak ikut sholat tidak dosa. Apa mulai mau orang malu tahlil, orang sholat wira dosa kok. Kalau sudah ada yang menyolatkan gitu. Apalagi penanya terakhir baik nomor 28. Terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwan lagi ya Ustaz. Saya Supati dari Tangerang. Yang 3 bulan yang lalu saya tanya itu. Ya. Ini datang lagi, Pak. Yes. Menanyakan tentang sholat, Pak. Itu di Tangerang masih dalam belum ada jawaban yang benar. Sholat itu di majelis sama di masjid itu lebih abdul di mana? Itu masih dalam pertanyaan, belum ada jawaban yang jelas gitu. Sudah. Selanjutnya tentang sholat jenazah itu tadi Ustaz, saya menyolatkan, ikut menyolatkan jenazah di masjid. Sesudah sholat selesai berdoa. Berdoa itu sambil ada seorang yang membagikan amplop. Membagikan amplop itu, apakah itu pertama ada tuntunannya, kedua amplop itu apa saya terima apa enggak gitu. Tapi ya, saya kantong saya tutup itu Ustaz. Karena orang itu yang membagikan itu dimasukkan ke kantong gitu. Nah, kantong saya tutup gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga Ustaz, apakah seorang nenek moyang kita seandainya dari dulu itu sholatnya rajin, semuanya rajin, apakah kita bisa bertemu seperti yang ditulis di surat 13 ayat 23 itu Ustaz? Mohon jawabannya. Atas jawabannya Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat di majlis dengan sholat di masjid itu lebih baik mana? Ya tentu sholat lebih baik di masjid. Tetapi sholat di masjid boleh enggak? Boleh. Kalau mencari lebih afdol, ya tentu sholat di masjid. Ya. Awal waktu, kalau tengah waktu, kalau akhir waktu, baik mana? Awal waktu, afdalu sholat fi awali waktiha. Afdolnya sholat itu di awal waktu. Tapi bukan berarti di tengah waktu tidak boleh. Akhir waktu tidak boleh. Yang penting sholat itu ala waktiha. Sholat itu masih pada waktunya. Jangan sampai sholat sudah di luar waktu. Nah, jadi tentu sholat itu afdol di masjid. Tetapi bukan berarti sholat di masjid tidak boleh. Ya, itu kemudian pembagian amplop. Amplop itu isinya apa? Ya. Biasanya isinya apa? Uang. Lah kok sholat di seni amplop itu maunya bagaimana? Nah, tinggal kamu mau menerima apa tidak, silahkan. Menerima dibuka. Lah kok mung sithik njaluk tambah ya boleh. Nek entuk gitu lah. Ya. Nah, kalau memang itu untuk mupaising sholat, dapatmu ya hanya itu. Gitu. Di sholat minta apa diupai, kamu gelem diupai amplop, ya dapatmu opah amplop tadi. Orang untuk ganjaran, orang sholatnya diupai. Maka karena upah, diupai, lebih baik dibuka, nek kurang jaluk tambah. Gitu. Kalau kamu tanyakan tuntunannya, sama sekali tidak pernah ada tuntunan. Tidak ada tuntunan. Zaman Nabi ora kenal ngono-ngono kuwi ya. Aduh, jadi tidak ada. Kalau kamu tanyakan tuntunan, tidak ada tuntunannya. Ya. Kalau nanti nenekmu, Allah akan mempertemukan tidak hanya nenek, semuanya. Kalau kakak, kakeknya, neneknya, anaknya, buyutnya, canggahnya, semua menjadi orang yang beriman, nanti akan dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di surga. Bahkan mungkin ketika cucunya lahir, neneknya sudah mati, tidak pernah ketemu di dunia. Nanti di akhirat kalau memang semuanya ahli surga ditemukan. Ditemukan di surga. Jadi bapaknya, anaknya, ibunya, istrinya, neneknya, semua yang dulu berdua belum pernah ketemu, dikumpulkan oleh Allah, dipertemukan. Nah itulah, itu janji Allah, termasuk janji itu. Dan itu pasti tidak akan diingkari. Ya, cukup ya? Cukup. Ya baik, saya rasa cukup sekian. Ini. Dari Pontianak. Oh Pontianak, ayo satu dari Pontianak ini. Mic-nya nomor berapa mic-nya? Mic nomor berapa, Bu? Mic-nya di telok ada nomornya mic itu. Mic nomor 8. Nah, ayo. Mari silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfah dari Pontianak, Kalimantan Barat. Hadir ke kota Solo ini dengan rombongan 18 orang. Oh, 18 orang. Ketuanya. Kapan datang? Alhamdulillah datangnya Kamis malam, Pak Ustaz. Oh, iya, iya. Setengah satu malam. Ya, gimana? Apa yang ditanyakan? Jadi yang mau ditanyakan, yang pertama, ini masalah sholat, Pak Ustaz. Tentang aurat wanita, ketika sholat dan di luar sholat itu, apakah ada perbedaan? Karena sebahagian saudara kita mengatakan bahwa ada perbedaan di antara aurat wanita itu ketika sholat dengan di luar sholat. Yang kedua, Al-Ustaz, ketika kita musafir, ada di antara saudara kita juga yang melaksanakan sholat sunnah, ba'diyah, dan qobliyah. Sedangkan kita sedang melaksanakan sholat tersebut adalah jamak dan qasar. Apakah ada tuntunannya Al-Ustaz, kalau kita melaksanakan sholat jamak dan qasar itu harus sholat sunnah, ba'diyah, dan qobliyahnya. Kemudian yang selanjutnya tentang sholat nih, Ustaz. Kalau kita ketika kita sujud terakhir, kita disuruh untuk memperbanyak doa. Nah, di antara saudara kita juga yang sudah mengaji, tiba-tiba dia mendengar dari kajian luar bahwa ketika sujud itu kita tidak boleh berdoa pakai bahasa selain bahasa Arab. Nah, yang benar itu yang bagaimana, Al-Ustaz? Karena ada juga mengatakan bahwa kalau kita berdoa dengan membacakan doa-doa dari Al-Quran juga tidak boleh. Nah, ini satu kebingungan dari saudara-saudara kita. Nah, ini mohon solusinya, Al-Ustaz. Hanya itu yang kami tanyakan atas solusi dari Al-Ustaz. Tausiahnya kami ucapkan terima kasih. Dan kami mohon doanya, Al-Ustaz, agar kami yang hadir di sini untuk selalu istiqomah di jalan Allah. Karena memang untuk MTA ini, tidak di Jawa atau di Kalimantan Barat, ya seperti itulah. Yang seperti yang diceritakan oleh saudara-saudara kita tadi. Tapi bahasa kami Pontianak, keati dialah. Biarkan dialah nak ngomong apa, tu kan? Nah, keati dialah. Aku ramu dengar. Iya, Pak Ustaz. Jadi kami tidak menghiraukan suara-suara yang ya, seperti betul. Itu. Karena kami lillahi ta'ala. Hanya itu, Al-Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab singkat-singkat ya. Jawaban saya singkat tapi diperhatikan. Aurat wanita baik di dalam maupun di luar sholat itu sama. Ya tak? Sama dalam arti harus menutup aurat. Wanita sholat menutup aurat, laki-laki sholat apa? Tidak sholat, wanita ya harus menutup aurat. Jadi kalau wanita sudah berpakaian secara muslimah, sholat gak perlu repot. Ya, sudah pakai yang biasa dipakai langsung sholat boleh. Sholat tidak harus pakai rukuh atau mukena itu enggak. Ya. Tapi kalau kamu sholat tidak pakai mukena, nengkene dilakoni wong. Tapi sebetulnya sah. Memang sholat itu yang penting menutup aurat. Tentang bentuknya aurat seperti rukuh atau mukena itu atau bentuk yang lain silahkan. Jadi, menurut saya pakaian wanita, ya, sholat maupun di luar sholat sama, tidak ada bedanya. Ya, kemudian sholat sunnah rawatib bagi musafir yang sholatnya di jamak di qasar, tidak ada sholat sunnah rawatib, tidak ada. Ya, kalau kamu tanyakan ada tuntunannya, tidak. Tapi nggak pernah melaksanakan seperti itu. Ya, kalau sholatnya ada di qasar. Salat empat diringkas menjadi dua di jamak dan di qasar. Ya, enggak usah pakai rawatib. Doa ketika sujud memang ada dua pendapat. Ya. Ada yang mengatakan doa enggak boleh pakai bahasa Arab. Karena Nabi kalau berdoa selalu pakai bahasa Arab. Gitu. Nabi itu tidak usah berdoa, bicara apapun bahasa Arab. Memang ada juga yang berpendapat khutbah itu tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Karena Nabi kalau khutbah ya selalu bahasa Arab. Ya dah? Gitu kan? Jadi kalau masalah dua, tidak. Nabi tidak memerintahkan atau tidak mengajukan sujud terakhir. Tidak. Hanya Nabi mengatakan sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya itu pada waktu sujud. Maka kata Nabi, fa'aksirud doa. Maka perbanyaklah doa di waktu sujud. Sujud terakhir itu enggak ada keterangannya. Pokoknya di waktu sujud itu orang paling dekat dengan Allah. Lah di waktu sujud paling dekat dengan Allah, perbanyak doa. Doa itu apa tuh? Permohonan. Ya, mohon. Yang penting bacaan sujud sudah dibaca, doa sujud itu. Setelah itu mau memperbanyak doa, permohonan pada Allah, yang lain-lain silahkan. Tapi bacaan sujud dibaca dulu. Doa itu permohonan. Kamu ngangguk doa bahasa Arab, orang mudeng karepe. Sedang Nabi kita mengatakan, la yakbalullah doa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa bagi orang yang berdoa tapi hatinya kosong, tidak mengerti apa yang diminta. Ya. Tapi bahasa Arab ini orang mudeng sing dijaluk apa? Terus diberi barang masih njaluk to ora, ora rumangsa diberi. Tapi setiap hari itu kita minta kepada Allah, tunjukkan jalan yang lurus ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Padahal Allah sudah jelas-jelas sekali berulang kali saya terangkan juga di sini, jalan yang lurus menurut Allah itu apa? Al-Qur'an. Kalau memang kita minta ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, mestinya kita sergap mengkaji Al-Qur'an itu, karena yang namanya jalan yang lurus itu Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Al-Qur'an ini memberi jalan kepada jalan yang lebih lurus. Faqad hudiya ila siratin mustaqim. Sungguh Qur'an itu menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Maka kalau kita ya Allah tunjukkanlah yang lurus, mestinya sergap ngaji mempelajari Qur'an. Doanya minta ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Ya, nek wong ngaji malah ra seneng. Nek dijak ngaji malah rasah. Cukup aku manut mbah-mbahku dhisik ngene iki. Lah itu namanya tidak minta jalan yang lurus. Maka untuk kembali pada pertanyaan tadi, kalau berdoa sujud, doa sujud dibaca dulu subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Setelah itu mau memperbanyak permohonan kepada Allah silakan. Ya, ada yang berpendapat harus bahasa Arab walaupun tidak mudeng. Yang lain berpendapat karena doa itu permohonan, ya berdoa dengan bahasa yang saya paham. Dan Allah itu bukan Tuhannya orang Arab saja. Ya. Maka kalau kamu berdoa pada Allah ya dengan bahasa yang kamu paham, silahkan. Ya. Kanggo bahasa tapi enggak paham. Tapi bahasa Jawa boleh. Bahasa Pontianak ya boleh, ya. Bahasa Indonesia ya boleh, karena perintah Nabi tadi sedekat-dekat hamba pada Tuhannya di waktu sujud, maka perbanyaklah doa, permohonan. Mohon apa kepada Allah diperbanyak itu. Nah itu boleh. Namun yang tetap mengatakan tidak boleh kecuali dengan bahasa Arab, ya silakan. Wis ora usah udur, ya toh. Sing kudu bahasa Arab nganggo bahasa Arab. Yang memakai bahasa yang kamu paham silakan. Wong ora nambahi ngono ya ora apa-apa. Gitu. Maka kita cari titik temu. Kalau ada perbedaan rasa data diperuncing itu masalah-masalah yang furu'iyah. Ya, enggak bisa ketemu. Yang satu harus bahasa Arab. Yang satu bahasa apa-apa boleh karena saya tidak paham bahasa Arab. Dan iki kapan mau ketemunya? Ya. Dan nurut Nabi, wong Nabi ya tidak nyuruh harus bahasa Arab. Doa tidak harus dengan bahasa Arab Nabi itu. Kecuali doa-doa yang ditentukan. Bacaan sujud, bacaan rukuk itu tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, bacaan rukuk, ya bahasanya harus itu, tidak boleh diganti lain. Ya, tidak boleh diganti. Kalau sudah ada ketentuan-ketentuan, tidak boleh. Tapi yang perbanyaklah doa itu bebas. Mau doa, permohonan, apa saja bahasa yang kamu gunakan silakan. Ya, saya rasa itu mudah-mudahan bisa dipahami. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, sudah jam 12, saya rasa sudah cukup waktunya ya. Tidak ada yang menyerahkan jimat ini? Untuk jimatnya tidak ada ya. Ini ada penyerahan Al-Quran Muyasar. Oh ya, dari Bapak M. Nur Hadi dari Batang Pekalongan berupa satu dus berisi terjemah Muyasar Al-Quran yang ditulis sendiri selama 3 tahun. Oh ya. Diserahkan MTA Pusat, semoga bermanfaat. Satu juz, Pak. Pak 30 juz tulis tangan. Pakaian ketik. Oh ya, alhamdulillah. Tapi ini isinya mohon maaf baru diucapkan yang keluar nanti. Oh ya, ini saya terima ya. Terima dan jadi amal baik Bapak ya. Amin. Ya, ya. Nanti ya, Pak ya. Kemudian menyampaikan salam dari saudara kita yang mengikuti jihad pagi dari jarak jauh. Yang pertama dari Jerman, Belanda, Abu Dhabi, Jepang, Taiwan, Korea, Aceh, Medan, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Bali, Lombok, Palu, Makassar, Konawe, dan Nabire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali pada saudara-saudara yang ikuti kajian dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran, bisa istiqomah dalam mengikuti kajian walaupun dari jarak jauh. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, saya rasa sudah cukup siang waktunya. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.